الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتاكن جيوة بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتاكن جيوة بندسة الروح الجديد في جسد الأمة هي مجاهد لولوه لنتاكن جيوة بندسة بمي yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur. Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan pertolongan yang kita dapat berada pada malam ini dalam program Majlis Kuliah Maghrib. Mudah-mudahan kehadiran kita dan usaha kita ini akan Allah catatkan dalam buku catatan amalan kita, dan kita akan lihat akan amalan yang telah kita amalkan pada malam ini ada tercatat dalam buku amalan kita pada hari kita bertemu dengan Allah, iaitu pada hari yang Allah sifatkan yaumala yang fa'umalun wadaman ilaman atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, hari mahsyar, tiada berguna lagi harta yang banyak dan anak yang ramai, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan hati yang selamat daripada dosa dan syirik. Jadi sepatutnya program kita pada malam ini di tempat lain, oleh kerana dibatalkan, jadi kita menuju mari di sini. Program kilat ni dah mulai berjam. Dalam suatu hadis, hadis kita dengar hadis malam ni, boleh? Hadis ni tentang diri kita lah, tentang masyarakat. Yang pendek saja hadis ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman hubbalun juhal wa qurra'un fasaqah rawahu Ibn Abi Ibn Adi hadisun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada akhir zaman nanti, orang-orang yang beribadat tetapi jahil, manakala orang-orang yang adil jahat. Bukan makna semua, makna berlaku pada akhir zaman. Fi akhir zaman, kata ulama-ulama yang mensafsirkan hadis, akan berlaku di akhir zaman dua benda. Yang pertama, orang yang beribadat tapi dia jahil. Yang kedua, dia ada ilmu tapi dia jahat. Ini nampak-nampaknya zaman kita dah. Kerana kita duduk pada akhir zaman. Zaman-zaman ni masa lah. Setelah Allah ciptakan matahari dengan bulan, maka situ start ada zaman. Ada hari, ada minggu, ada masa. Sebelum tu tak ada. Disebut dalam kitab Tarikh Tabari, atau dia panggil juga kitab Tarikh Imam Wal Muluk. Ini kitab sejarah ni hebat. Kalau kita sejarah SPM, dia sampai dekat Parameswara. Sampai dekat Al-Qusur di Al-Bukaki. Sejarah yang sebenarnya, seperti dalam kitab tersebut, sejarahnya bermula dengan belum dicipta sesuatu. Yang ada hanya Allah. Ini baru sejarah. Nampak? Lama tu pun sejarah. Tapi dah kita tak ngaji sejarah yang lama ni, kita cari sejarah baru. Kadang-kadang sejarah yang apa-apa dah tahu, kita pergi belajar. Yang akhirnya sejarah kita sendiri kita tak tahu. Nah, sejarah orang lain kita tahu. Nah, macam budak-budak kalau tanya, anak Nabi ada berapa orang? Dia tak tahu je. Tanya tak kiri dari jawab. Nah, pasal apa? Pasal kita diserang kiri dan kanan, atas, bawah, depan, belakang. Eh, oleh al-Yahudu wa al-Nasar. Supaya kita kalah. Kalah dari segi ekonomi, kalah dari segi pelajaran, kalah dari segi sejarah, kalah dari segi pegangan, habis kalah. Nah, kalah, orang panggil kalah semua, gak dan aku. Dari segi pelajaran, dia yang bawa, dia serang, Ghazwatul Fikri, serang kita, dia buat masuk, dia punya curriculum. Kita pun ngapal juga sejarah dia. Nah, dah tidur malam anak kita, nak apa, tarikh lahir, Jami Dunlop. Nah, nak belajar juga ni, tanda buat nota, siapa ni? Mahatma Gandhi, kena ingat, kena hafal. Nah, sejarah Abu Hurairah tak tahu. Sejarah Umar bin Abdul Aziz tak reti. Ini serangan ni. Nah, tak boleh tembok dengan peluru, tembok dengan peluru. Palestin, di Iraq, Afghanistan. Nah, kita ni tembok dengan ni, dengan nikmat. Nah, jadi sejarah ni asal ni, berlaku di bila dikira zaman? Sebut dalam kitab ni setelah Allah cipta bulan, matahari, bumi, ada bulan, baru-baru dikira masa. Nah, jadi Nabi kata fi akhir zaman, akhir zaman, akhir masa. Tunjukkan bahawasanya ada bila ada akhir, dia ada awal. Mesti ada awal. Nah, mana awal zaman, zaman dulu. Akhir zaman, zaman sekarang. Nah. Sebelum turun Nabi Adam alaihis salam ke bumi lah. Nah, sebab tu kalau orang tanya, kita asal kampung mana? Ha. Asal kampung mana? Saya. Asal. Ha? Selayang Jaya. Ha, asal Selayang Jaya. Lahir? Kuala Lumpur. Hospital Kompo. Dah Selayang Jaya dia. Duduk, dah tak tanya duduk, tanya asal. Asal, asal dari mana? Faham tak soalan? Bukan tanya duduk. Ha. Jadi tak tanya duduk. Nah. Ada tak saya tanya duduk mana? Nah. Ha. Asal. Kampung asal. Syurga kan. Betul tak? Kita tak tahu kampung asal apa tu. Tahu balik. Kita tahu dulu kampung asal. Asal syurga lahir. Hospital Selayang. Abang betul. Jangan marah siapa duduk depan. Aduh, kadang-kadang siapa kita tak tahu asal kita. Asal kita, keturunan kita, siapa? Kita daripada mak kita, ayah kita, ayah kita, toki. Toki, tonyam, tonyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk, nyuk. Nabi Adam dengan isteri dia, tonyam kita, Siti Hawa alaihi wassalam. Dasar dia duduk mana? Siti Hawa orang mana? Orang apa baru? Nabi Adam orang mana? Orang pucuk. Syur? Syurga. Jadi asal keturunan kita, syurga, betul tak? Sebab tu balik kepada kampung asal. Kita nak balik lah ni. Allah turunkan sekejap, nak cari bekal dan balik semula ke kampung asal kita. Ini sejarah ni, kita tak ingat tu. Ini sejarah apa tu, kita ada belajar sangat. Kadang-kadang nah, sekarang ni kita guna lah pekerjaan kita, sejarah-sejarah kita belajar sekolah kita. Guna lah. Tak guna. Dulu belajar Pak Portugi. Belajar lah. Sekarang guna lah. Kerja apa? JKK. Kerja apa? Mengajar. Ha, mengajar. Ha. Ada mengajar tak bab-bab ni? Portugis. Tak ada. Jadi kita belajar. Nah, habis masa gitu je. Nah, habis masa gitu je. Baik kita belajar dulu sejarah sahabat. Nah, sejarah Nabi Yusuf. Sejarah kaum waktu yang Allah Pak membawa kita, membantu kita dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Nah, itu semua pengajaran. Bila Portugis mari ke Malaysia, siapa ingat kare? Ha? Kalau betul Haji Pelotong Saga BLM tahun 15 Sebelah salah. Nah, tu dalam belajar salah. Nah, apatah lagi tak belajar secara Islam. Portugis mula datang ke Melaka 1509. Betul tak? Ha, tengok. Orang belajar sungguh. Ha. Orang suruh baca buku dia pergi main. Nah, bukan 1509 di atas spy dia tu. Nah, di atas spy dia datang ke tanah Melayu, mari tengok keadaan orang Melayu, boleh makan tak? 2 tahun dia duduk di sini. Ini sejarah tu. Dia tengok, boleh makan. Bagi Wan Isam dia kan. Nah, dia pun balik report ke gua. Ini sejarah. Beritahu kepada pemerintah Portugis di India, boleh serang dan boleh benang dengan orang Melayu. Baru datang 1511, angkatan tentera yang besar. Nampak? Itu sejarah. Nah? Jadi, akhir zaman ni zaman kita. Zaman mana? Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah kata, tanda mula-mula sekali dunia ni hampir kiamat ialah dengan kelahiran aku. Nabi lahir tu tanda akhir dah dunia ini nak kiamat. Lagi tak bangkit Nabi akhir zaman, tidak ada lagi tanda bumi atau dunia ni akan kiamat. Nampak? Itu tanda pertama. Jadi bila kita kata bila umat akhir zaman, maka umat kita ni lah. Dan sekarang kita ada pada apa yang diucapkan oleh Nabi tadi. Fi akhir zaman, zaman kita. Apa yang ada dalam kitab-kitab banyak. Tentang apa yang alamatus sa'ah. Apa yang berlaku akhir zaman. Perkara yang berlaku akhir zaman. Kalau kita baca, kita dengar lah. Zaman kita. Nah, betul-betul zaman kita. Jadi dalam hadis ni 2 perkara yang merosakkan. Yang pertama, kejahilan. Yang kedua, fasik, jahat. Nah. Yang pertama jahil. Jahil ni satu penyakit. Nampak? Yang kalau nak tahu hudohnya jahil ni, kalau kita panggil orang jahil tu jahil, dia marah. Itu mana tak bagus ni jahil. Orang jahil, kita panggil, hey jahil, meja. Marah dia. Orang marah dia pasal satu gelarang yang tidak baik. Betul tak? Tapi dia reda ke gelarang tu? Dia tak reda dipanggil. Ini hakikat jahil. Orang jahil marah panggil jahil. Kalau bagi ustaz, awak suka dengan. Dia jahil. Ustaz, apa khabar? Baik. Nampak? Itu maknanya kotornya jahil ni. Tak bagusnya, hinanya jahil. Sehingga orang jahil tidak suka dipanggil jahil. Patut dia jahil. Orang panggil jahil. Itu lah hakiki dah. Betul tak? Nah. Tapi dah tidak suka dengan gelaran. Apatah lagi Allah SWT tak suka pada kejahilan. Apatah lagi Rasulullah SAW benci pada kejahilan. Tapi umat tetap jahil. Jahil apa? Jahil agama. Jahil akhirat. Dunia? Dunia alim. Waktu Nabi tak susah. Nah, yang kita jahil sekarang, akhirat. Nah, dunia kita pandai. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia wahum anil akhiratihum ghafilun. Umat-umat manusia yang ramai ni, majoriti. Nampak? Pandai dan alim dalam bab dunia. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka lalai dan tidak mengerti tentang hukum-hukum akhirat mereka itu. Bilakah zaman ni? Orang pandai dalam bab dunia, tapi dalam bab akhirat tak pandai. Bila? Sekarang. Betul? Sekarang je. Baca surah khabar pandai. Baca Quran tak pandai. Ni ya zaman. Baca surah khabar tak haram. Nah, haruslah kita nak tahu berita. Nah, nak tahu hal ehwal semasa, nak tahu apa benda, ramalan cuaca umpamanya. Nah. Tapi hak benda yang disuruh Al-Quran. Nabi kata man qara Al-Quran fi yawmin wa lailin 50 ayat lam yuktab min al-ghafilin aw kama qala. Siapa baca Quran sehari semalam 50 ayat tidak lagi masuk dalam golongan orang jahil. Tak baca. Oh, kalau paper tak boleh, tak baca paper, pening kepala. Straight time, berita harian, utusan Melayu. Nah, habis tak. Nah. Semua kena baca, tak tahu. Quran. Bila baca Quran? Mati. Baru baca Quran. Nah, mayat duduk tengah rumah, tutup dengan kain. Dengan kain batik, baca Quran. Mayat masih hidup, baca Quran. Dah, baca surat khabar. Nah. Dia kata anak dia, Amat, pergi belikan ayah ni surat khabar. Nak baca surat khabar. Anak dia kata, hari ni saya baca surat khabar sekali, ayah boleh tak baca Quran? Kalau anak dia. Quran asah punya anak. Tak kerti bahasa, tak kenal orang tua, cakap Quran, hajar. Nak? Tak dia, kita lah tu. Kalau kita nak baca paper, orang kata, baca Quran ni, tak payah baca paper. Ini baca Quran sekali, kawan dengan mak. Wah. Nah, janganlah macam tu. Aduh. Nah, tak boleh kita. Padahal Quran. Nah, syifa'ul linnas menjadi obat bagi semua manusia. Batu orang kafir ni boleh berubat dengan Quran. Tak boleh marah. Sebab Allah kata syifa'ul linnas. Dia adalah obat bagi semua manusia. Nah, dia tak boleh mempermainkan Quran, tak boleh. Nak lepoh-lepoh Quran, tak boleh. Nak pijak Quran, nak hina Quran, tak boleh. Tapi kalau nak berobat dengan ayat Quran, boleh. Kan itu obat. Tiba-tiba kita tak mau baca Quran. Ini contoh yang berkait dengan akhirat. Bukan mesti Quran saja. Sebab itu kita tengok sekarang, kita semangat. Nak dengan ilmu-ilmu dunia. Tapi ilmu-ilmu akhirat, tak semangat mana. Jadi sekarang, adakah kita golongan alim atau masih jahil? Banyak benda yang kita tak tahu. Soal akidah, halal haram. Nah, masalah sahmatan. Takrif syarat pun kita tak reti. Orang tanya benda mana syarat? Syarat, syarat. Tahu dah benda takrif, definasi, sisi ulama-ulama. Istilah syarat. Benda syarat. Tak tahu, tapi syarat. Syarat. Mana tu kecuaian kita. Tapi dalam bab dunia. Nah, ngaji mana ni? Oh, UTM. Nampak ni nak buat degree pula ni. Tak pasti ada diploma nak degree pula. Abang saya dia master. Badminton master. Siapa begitu sekali. Tapi dalam bab ilmu akhirat. Nak hanya sedikit saja yang tahu. Itu kecuaian. Sebab tu sekarang kita nak dalam bab ibadah. Baik. Umat Melayu. Tak usah Kuala Lumpur dah sama. Kuala Lumpur ke Terengganu ke Perak ke Johor ke Pahang ke dia sama. Dia bagi dua. Satu golongan tak mengherankan ibadah. Satu golongan herankan ibadah. Faham? Mana sampai masa semayang, semayang. Sampai masa pergi ke Mekah, di Mekah. Sampai masa korban, dia korban. Sampai masa puasa, dia puasa. Kita tolak hak golongan, hak tidak heran ibadah saja. Nah, ada satu golongan lagi orang Islam Melayu. Tak semayang, tak puasa, tak pergi ke Mekah. Nah, dia buat maksiat sama. Satu tolak sepi. Kita ambil ni. Bila orang semayang dia, semayang jumaat dia, di masjid, time puasa dia, puasa siap beli semua 3 kilo. Nah, tapi Nabi kata, Ubadun juhal. Ahli ibadat dah, beribadat dah, tetapi jahil. Jahil apa? Dua ulama kata, yang pertama jahil dengan apa yang dia buat. Yang kedua jahil dengan akhirat. Jadi yang pertama, dia jahil benda yang apa yang dia buat. Contohnya orang yang ubat ambil ni nak muda-muda agak solat. Orang yang solat dipanggil ambil lah. Orang yang beribadah. Tanya ayah haji berapa dah umur? Ayah haji 70 dah. Nah, ayah haji semayang ni baru berapa bulan? Itu dari kecil dah haji tinggal semayang. Nah, mana 70 tahun dah mengerjakan solat 5 waktu. Cuba ayah haji terjemah Rabbil Fili dalam bahasa Melayu. Cakap ni. Tupi air kecing ayah haji. Tak boleh terjemah. Ini Ubadun Juhalum. Dia beribadat tapi dia tak tahu benda yang dia kata. Itu contoh kan. 70 tahun bukan 7 hari. Nampak? Tak boleh terjemah Rabbil Fili warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Cik terjemah benda masuk dalam bahasa Melayu. Tak boleh. Nah. Oh rajin. Mak kita semayang. Nah. Tengok drama tu. Nyol. Dengar bang-bang. Tutup drama. Semayang tu. Bagus. Mak Haji. Berapa tahun mak Haji? 69 dah. Tak rajin tinggal salat. Tak rajin tinggal. Tak pernah tinggal lagi. Nah. Cuba makji terjemah doa iftitah dari awal sampai akhir dalam bahasa Melayu. Dua kali haid dah dibaca. Sebab apa? Sebab tak tahu. Tengoklah. Sebab tidak heran. Ini panggil juhal, golongan-golongan yang jahil. Benda yang kecil je. Bukanlah suruh tafsir surah Luqman. Bukan suruh nak huraikan hadis Bukhari Muslim. Tak. Kalau dia baca hari-hari berpuluh-puluh tahun, dia tak boleh pun tahu apakah terjemahannya dalam bahasa Melayu. Bila dia tak tahu apa yang dia baca, nampak? Ini masuk. Macam orang yang mabuk. Orang mabuk dia cakap, dia faham dia cakap. Nah, ini kata semayang mabuk. Yang terkenal sekarang dengan nama makmum mabuk. Bukan masbuk, mabuk. Ha, dia baca, dia jadi makmum. Apa kamu baca? Aku pun tak tahu. Jadi sampai bila kita nak mabuk? Nah, orang yang siuman, bila dia kata, dia faham. Betul tak? Kita kata berpuluh tahun dah dalam semayang. Kita tak faham. Mabuk lah. Mabuk lah. Kita kata budak-budak rempik mabuk pil kuda. Kita ada masjid surah. Mabuk juga. Apa? Kita bercakap, kita berzikir. Kita tak tahu benda yang kita kata. Ini contoh. Ha? Sebab apa kita tak tahu? Sebab apa? Ha? Dah belajar, dah heran. Kan sekarang dia buat buku-buku. Terjemahan bacaan dalam semayang kan kecil-kecil. Ada RM2, tengah ada RM3 lah. Supaya kita tahu benda makna yang kita baca. Daripada takbir sampai salam. Beli lah. Dah beli. Gigi tengok, ada RM3 setengah kecil ke ni. Mahalnya. My P RM44,000 beli. Nah. Protong wajah RM56,000 beli. Ni tolong terjemah supaya kita dapat pahala. Kalau setengah lama kata siapa yang baca zikir dan semayang, dia tak tahu makna, tak ada pahala. Satu saja dapat pahala baca Quran. Tak faham, dapat pahala. Hal lain, sia-sia. Kana amaluhu haba'an mansura, adalah bacaan-bacaan dia itu debu yang berterbangan. Tujuan apa? Supaya kita tahu. Supaya bila kita tahu, kita hayati selepas kita semayang. Lepas semayang, kita hidupkan apa yang kita baca, yang Nabi tetapkan zikir-zikir dalam semayang. Sebab tu dia kata, inna solata tanha anil fahsya' wal munkar. Solat kita hidup. Kita solat, kita tak tahu benda makna yang kita baca. Tak hidup solat kita. Mampu kerah. Betul tak? Apa sini panggil? Solat dia meninggal dunia. Orang kata panggil mampu. Solat mampu. Nah. Bapa dah tak hidup. Nak hidup kan dia dah gini, tak reti. Yang dia tahu hanya menunaikan fardu. Dah dapat pahala. Dapat pahala menunaikan satu kewajipan. Tapi solat ni boleh bawa tak dia? Boleh. Macam dia pun tak faham benda dia baca. Nampak? Batu ulama ni buka pondok ni, buka madrasah, buka ni. Kok dalam hutang pun tempat hutang, bukit, sodok bukit. Nak buat tempat pengajian supaya ilmu ini bersambung-sambung, bersambung-sambung. Orang jahil boleh tumpang belajar. Itu tujuan dia. Tak mari juga orang buat surau. Tak mari buat madrasah. Tak mari juga. Tepek ustaz depan rumah. Pagar rumah dia dah tak hari. Nampak gambar ustaz sengit. Dia baca depan pagar rumah dia. Oh ustaz ni. Aku buat dia tengok ustaz ni. Gitu je lah pergi. Sorry bang. Sibuk. Nah, dah malam ni tak boleh. Mana ni nak pergi ampang nak jumpa orang. Dah malam esok nak pergi ni pula kucung. Lusa bini belajar jahit. Jadi banyak sama. Bila tak sibuk? Masa mana tak sibuk? Oh. Ha? Mampu ke? Ya? Mati baru tak sibuk. Nah. Dia tak sibuk. Sibuk. Mati baru tak sibuk senyap dulu. Mati dah ayah. Tengok tak gerak ayah anak kata, ayah! Kenapa? Orang sini panggil ayah tak? Abah sini. Ayah. Ha. Kamu lelong kan? Ayah! Kata sini. Kau di anu? Father! Di anu lah. Boleh gerak lagi ayah? Dah boleh dah. Nampak? Habis cerita. Tak gerak-gerak. Telak tangan tak gerak. Tak gerak. Mak pun tak gerak. Mati. Mati tak gerak. Tak boleh lagi nak bawa lagi belajar. Panggil ustaz lepas doa yang depan mayat boleh? Tak boleh. Tak. Mak bunyi. Kerah mak. Tak gerak dah mak. Habis cerita. Wak-wak tangan. Wak ni tak gerak. Tak gerak. Gerak apa lagi? Mati dah. Ha? Pecek-pecek-pecek tak gerak. Game over. Ha? Lepas tu dah gerak kereta. PlayStation. Ha? Ha? Kita pun ada kak. Game over. Lepas tu apa mak lah. Dah gerak. Game over. Ha? Tengok tak? Ha ni kita kena faham. Bila mati baru dah sibuk. Nah, pasal ahli dunia bukan ahli akhirat. Bukan hamba Allah, hamba duit, hamba biti, hamba kedai, hamba kontrak, hamba kerja, hamba kenderaan. Ha, bukan hamba Allah. Hamba mana orang yang sanggup susah kerana sesuatu. Siapa sanggup susah kerana Allah? Hamba Allah. Siapa sanggup susah kerana duit? Hamba duit. Siapa sanggup susah kerana kerja? Hamba kerja. Itu saja. Kita nak jadi hamba mana? Kita pilih. Nampak? Tapi ingat, balik lagi, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'i. Satu ke syurga, satu neraka. Nak balik semula ke dunia? Tak boleh. Ha. Ha. Atau yang kita boleh lari. Nampak tak? Tengok roblox boleh mundur. Nah. Ha. Tengok JPJ, rotek mampu. Berhenti tepi jalan. Parking atas hukum. JPJ tengok kita parking, dia pun mari. Minta lesen, tunjuk lesen. Ni lesen mati, boleh saman. Saman tu saya tak naik. Duduk atas hukum mana boleh saman. Betul tak? Ada. Mana ada choice, ada pilihan lagi. Akhirat. Ada, tak boleh lagi. Dah. Nampak? Tak boleh lagi. Jadi jangan sampai bila mati baru awak mari masjid, baru awak mari balai raya, baru awak balasok, baru awak mari surah, baru awak mari pondok madrasah pasal nak semayang mayat. Tu duduk sibuk luar jalan tu tu cari dia. Siapa jeng daripada jalan raja laut nak mari sini ni. Macam orang gila kereta. Gikok ni tak boleh, gikok ni tak boleh, gikok ni tak boleh, berebut-rebut sekali. Orang cari benda tu. Tu duduk ramai tu. Sipak 20. Cikap apa? Cari duit. Satu KL, betul tak? Hak ni kerja amtang, hak ni kerja pagi, hak pagi kerja ni kadang-kadang lipat balik, mari tak pucuk. Apa? Siapa jeng ni cari duit ke cari mak lipat? Dia jawab. Cari duit. Ani ya'lamuna zahiran minal hayati dunya. Hak sibuk, hak pandai, cari makan dagang orang panggil. Tadi debat, hak mari sedik, mari surat. Berapa orang? Bila adik-adik kita ada berapa adik-adik? 8 orang. 8-8 orang pergi masjid. Pergi tengah pelajar kuliah. Dah. Ha? Ada seorang tu. Nak. Pak dara kita, ablah mak, ablah ayah. Pak setuk, tok lain, tok kira dulu. Tok kira dulu, tok lain. Pak jenis bini ramah. Nah. Ha? Berapa orang? Pak jenis pergi duduk depan guru, depan ulama malam-malam. Dah. Ada dua orang, pak dara. Pak lain? Cik ayah. Nah. Ha tu kata. Nah. Majoriti manusia jahat dengan Allah. Maksud depan ayat walakinna aksaran nasil ayat lam. Dan tetapi majoriti umat manusia hak ramah daripada hak minoriti ramahnya la ya'lam. Mereka jahil dengan ilmu. Oh, kalau kita beli, dia beli alat sikit-sikit, beli motherboard, fatherboard, grandfatherboard, beli ni, beli tu, beli ni. Tak beli kedai, dia pandang. Nah, dia beli sikit-sikit, dia pasang. Oh, boleh siap keluar komputer, tubik window. Pandai ini. Nah, ha. Tapi tunjuk. Nampak? Tunjuk Quran. Dah boleh baca sikit pun. Dah ni nu mati jumpa ngebel benda. Tahu kot ni. Dia sepak carawi. Ha, dah. Bodoh dalam bab agama dia sendiri. Maka musuh-musuh Islam kata, bila orang Islam bodoh dengan agama dia sendiri, maka mereka boleh makan bila-bila masa. Sekarang sedang kena makan. Betul tak? Kalau kita pun kejar dunia lah. Kita tak bangga dengan akhirat. Kita bangga dengan dunia. Tengok raya baru ni lah. Oh, anak balik. Balik kereta. Nah. Ha. Anda orang kerja pelih buat balik. Ho, Proton Satka. BLM. Biar tak BN ni pun BLM dulu. Faham? Bangga mak ni. Kembang dada-dada. Dah lama kembang. Kembang pulak dada-dada. Nah. Oh, hebat anak aku. Proton Satka. Nah, dia pun tengok jiran. Jiran dia. Cemburu tengok anak dia buat balik. Proton Satka. Kerja dia pelih. Tukar sebong. Faham? Tak ada 5 minit. Bunyi pula. Balik pula. Mana anak hak tengah? Kerja Messi tu. Dekat Johor Bahru. Buat balik. Bimbang. Ha, mak dia. Anak aku. Ha, ni dah manusia. Hak ramai gini dah. Faham tak? Bangga dengan hak dunia saja. Padahal anak-anak dia dengan hayawan. Tak ada lebih sikit pun. Sama rata je. Nak tanya kambing cik pak 20 pun kambing tak boleh jawab, anak dia pun tak boleh jawab, anak dia sama dengan anak kambing. Tu kelebihan dia, tak ada lain. Nak sungguh tengok hak kahwin hari ni dalam keadaan jahil, kahwin tak tahu ke benda. Dulu tu imam kalau nak kahwin nak akad nikah ditanya beberapa soalan. Yang pertama ditanya, apakah makna uluhiyah, benda makna ketuhanan. Sebelum saya memulakan percara ijab dan qabul, saya ingin menanyai pengantin lelaki dengan beberapa soalan. Mengantin lelaki-lelaki itu betul juga. Boleh jawab. Oh, dulu-dulu. Orang mengaji. Faham? Lainnya, apa makna i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Mengantin lelaki itu tengok belakang. Kira nak lari je. Apa dia? I'tiqad. Kuih akok. Betul tak? Kalau tanya gitu, dah akad nikah ha? Tanya balik, berapa rukun nikah? Nak? Ya Allah. Baca bismillah, betul-betul. Tak reti dia ni. Itu kata, sebab apa? Sebab kita nak cemerlang, gemilang, terbilang. Dah nampak dunia. Akhirnya terkangkang. Tengok. Nak gemilang. Terbilang gemilang. Apa benda? Dunia. Oh, ni nak 15A. Ni nak 14A. Oh, ni nak 8A. Ni nak anak dia 9A. Dah berbuat tu. Nah. Berbuat tu. Dah benda boleh tengok. Toha turun pada daripada langit. Nah. Pasal kita sendiri jahat. Bila kita jahat, Allah beri pemerintah yang jahat. Nah, habis. Dan tak ada cerita lain, tiba. Bukit kepung, bukit kepung. Bukit kepung, bukit kepung. Nah, tiba-tiba cerita kau ini. Nah, ini bukan politik. Nah, nampak? Kadang-kadang kita marah pemerintah. Mana jahat ni, zalim kita ni? Syirarul muluk li syirarul ra'iyah. Jahatnya pemerintah yang ada dengan sebab jahat rakyat yang ada. Faham tak? Bila rakyat masing-masing gemar kepada dunia, lupa kepada akhirat, Allah bangkitkan pemimpin-pemimpin yang jahat, yang silih berganti. Betul tak? Tak betul? Tak apa dah, takut. Nak kata gitu takut dah. Nak di Palestin. Nah, Allah dia tidak zalim. Bila kita landak, maka Allah beri bala kepada kita. Dengan pemerintah yang zalim dan jahat. Menghabiskan wang rakyat. Nah, bila kita kaji, ada silap kita juga. Kita pun anak-anak kita pun, landar juga. Nah, yang jadi rebutan, duit juga. Dia berbu duit lah, kita berbu duit lah. Akhirnya, jadi habis. Porok peranda. Jadi sekarang zaman, tipu menipu. Nah, leni habis tipu. Kerajaan tipu rakyat, rakyat tipu kerajaan. Hak kerajaan tipu rakyat banyak dah. Kita tengok dah. Hak rakyat tipu kerajaan dia. Tipu lah. Pascak orang lain pascak. Dia dah masuk kerja. Betul tak? Balik. Dia balik dulu tidur rumah. Dia telefon kawan suruh pascak. Nampak? Ha. Hak jabat dia balik. Isi dalam komputer rumah dia. Printer. Nah. Barang-barang pejabat untuk pejabat beli 8 barang. Selik hak dia sebarang. Harta pejabat. Untuk dia satu dapat. Kamera digital. Betul tak? Tipu lah ke? JKK dapat 15 ribu bagi untuk orang kampung. Dia letak 10 ribu. Bagi orang kampung, 5 ribu. Tipu lah. Tipu belaka. Sebab tu lah habis sekarang, tipu. Anak kita tipu kita. Tipu. Dia kata nak pergi library. Padahal nak pergi sisi. Betul tak? Ha? Kita tipu anak kita. Bini kita tipu kita. Kita tipu bini kita. Faham tak? Belas pulak ni dalam masyarakat. Nah, ni dunia tipu. Apa? Sudah tidak ada keberkatan. Sebab dua takwa. Yang pertama, imam dengan takwa. Bila tak ada ni macam mana? La fatahna alaihim barakati minas sama' wal ab. Kalau ada dua ni, baru kami buka keberkatan. Dari langit dan dari bumi. Dah tak ada, habis tipu. Tok Mama, lagi tipu. Nampak? Berobat. Ah, dia kata penyakit ni, dah dia ramai berobat. Dia sangat pesakit saja. Kenapa tak baca surat apa? Kalau sakit, anak dara. Ayah, buat mari mak, mari ni, bapak ngetuk mama. Nak, jadi tak ingat, jadi takut lah apa-apa. Tok Mama kata tak boleh, orang nanti dalam bilik. Kena duduk luar belaka. Ha, dia dengan pesakit saja. Pasal apa? Pasal atu ni marah kalau gambar. Nampak lah, dia nak tipu itu. Padahal dalam Islam kata wajib ditemani mahram. Kalau yang berobat, doktor tabik tu bukan mahram dia, faham? Ha, kena keluar. Bila keluar, benda dia berobat. Nah, ha, kena buka baju pula, tu orang kata. Pasal apa? Kalau tak buka, atu tak lari. Padahal atu nak pegang. Doktor tu atu tak. Faham? Jadi tak kita bodoh, kena tipu. Kena tipu habis, kena tipu, buat report. Gitu sama-sama. Lepas kena tipu, buat report. Tok Mama tipu. Jual beli, nipu lah. Nak? Ha, jual murah, potong harga. Dia tulis atas RM80. Potong, tulis bawah RM40. Eh, murah lah, separuh. Dan musim lain, RM80 juga. RM40 juga. Nampak tak? Ha, dia bubuh saja atas tu RM80. Nah. Dah biasa, 40 juga. Bila nak buat murah, ditulis baru 80, potong. Tinggal buat lama 40. Murah, kamu bodoh. Habis menipu. Periksa tipu. Murid nak lulus periksa tipu, betul tak? Lah, cikgu tu nak naik pakat, tipu juga. Dia ada kabel juga, orang jabat pelajaran apa ni. Berlaku penipuan. Jangan main. Daripada Profesor Madia nak naik ke Profesor, berlaku penipuan. Tak payah terang nama-nama siapa. Faham? Mana dunia sekarang, dunia tipu. Bukan semua, tapi berlaku penipuan. Ha, bini kita tipu kita. Nak? Ha. Mai malam ni pergi masjid, ada orang mengajar lah. Ada ustaz mari. Bini kita kata, no, tak larak bang ni, dah sakit perut ni. Segugur. Dah kau nak keluar dah bang. Nak abang ni seorang menanya kita dah pergi lah. Kita percaya ke dia? Nak? Kita lari jauh lagi surat. Kita tengok. Raja lawa. Ah, tak suka. Tipu kok? Tipu kok? Nak? Dia bin laki aku ingat aku sakit suruh. Bini dia kata. Padahal aku nak tengok. Raja lawa. Nak? Laki dia bila jauh sikit dengan motor jauh pada rumah. Oh, bini aku cari aku nak pergi surat. Padahal. Aku nak pergi jumpa janda. Ini masalah. Habis ni berlaku ni contoh. Ni yang berlaku dalam masyarakat. Nak? Kamu suka-suka kamu mana tu? Nah. Nak cerita sebab apa? Tidak ada keberkatan. Habis menipu. Nah, bukan poin kita suka tau. Tapi mau buat kita... Itu hakikat yang berlaku sekarang. Nah. Mak kita tipu Allah. Kita kata inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati kepada hotak tu. Mu faham tak benda mu kata? Sesungguhnya semayang aku, segala ibadat aku, hidup aku, mati aku bukan kerana lain, kerana mu seorang ya Allah. Betul tak lepas semayang kerana Allah? Betul tak? Dah. Kerana manusia. Kerana makhluk, kerana pangkat, kerana duit, kerana harta. Sebab tu kita mampu. Kau apa tak faham benda yang kita kata. Ini masalah. Sebab tu pertolongan Allah Nusrah nak turun mana? Tak ada, pasal tak ada kekuatan. Dah kita cakap pun kita lebang, kita tipu. Mu kata kerana Allah. Bila kerana Allah, tiada lain kerana benda lain. Semua kerana Allah. Nah, tiba-tiba kerana itu. Nah, jadi kita ni tak betul lagi diri kita. Macam mana nak betul satu masyarakat yang betul? Nah. Nah. Nah, masing-masing rapuh belaka. Sebab itulah ulama-ulama mari buat pesanan. Lepas tu dipanggil tazkiyah. Kuliah pun kuliahlah, ceramah-ceramah. Nak suruh balik semula kepada fa'asa. Iaitu duduk atas kekuatan agama. Nampak? Hak lain tu sandaran semata-mata. Tu segala pekerjaan dunia kita piti wang ringgit tu sandaran je. Tu bukan basic agama. Agama ni yang barat serang. Dia tak serang kekayaan. Dia serang agama. Bila agama langgar, tak perlu kita masuk Kristian. Tak perlu. Bila dah langgar, hidup cara dia. Tak perlu. Kerana Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha Yahudi Nasara sampai kamu ikut millah mereka itu. Allah tak kata hatta tadkhulu dinahum, sampai kamu masuk agama. Dah, tak perlu. Hatta tattabi'a millah, sudah. Sehingga kamu ikut style mereka. Nah. Perempuan-perempuan kafir tak pakai tudung, kita tak pakai tudung. Tak payah gantung salib kita, tukar nama di gereja. Faham? Orang kita tak akan tudung, bini kita pun tak akan tudung. Tak apa lah. Itu adalah millatahu. Cara hidup orang barat. Yang Yahudi dan Nasara. Yahudi Nasara tak tutup arah. Bini kita tak tutup arah. Anak perempuan kita telah tu. Hatta tatabi'ah. Tabi'ah tu. Dalam hadis lain Nabi kata ikutnya barat dengan sebab kejahilan ni. Sehingga kalau mereka masuk dalam lubang berok pun, kamu akan masuk juga. Nampak? Orang barat, orang kafir Yahudi Nasara ni, dia sesak tau. Sesak tak sesak, bodoh tak bodoh Yahudi Nasara ni sampai masuk dalam lubang berok. Juhrul Dabbi ni lubang berok. Lubang berok tu kan, dia ada lubang. Berok dia duduk dalam macam sangat burung je, dia buat lubang ni. Nampak? Nabi kata, tabi' tumuhum, pasti kamu akan ikut juga. Nah, kesesatan Yahudi Nasara. Sebab ni, sebab basic kita, ialah bangun pagi, makan, minum, kesenangan. Waktu nak. Nah, orang Islam benda, Allah dulu. Lepas tu Nabi ajar, bila kita bangun tidur, alhamdulillah, ahyana, ba'dama amatana. Nah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku semula setelah kau matikan aku semalam di dalam tidur. Kalau Allah tak bangunkan kita pagi ni, nak kata benda? Orang panggil dah benda kita. Orang panggil mayat tu lah. Nak? Orang tak panggil Cik Mak. Awak turun Cik Mak. Orang kata kita. Awak turun jenazah. Ha. Tadi orang panggil Cik Mak. Kaji duduk lagi bawah. Ni mampu dah. Awak turun jenazah. Tunggu tak? Habis cerita. Kita lambat lagi mati setan dia. Mu lambat lagi baru 43 lambat lagi. Tok mu dah mati lagi. Faham anda? Dah ada ni tak elah lepung. Tang ni lagi balok. Lepeng depan ni. Pokok ngotok. Dengan purung ngotok. Nak? Nak? Dah benda dia? Ada benda. Ada bekas? Beres. Kalau piti banyak, mati. Dalam ajar kita, piti banyak? Tak ada. Piti akhirat. Piti dunia nak buat benda. Piti dunia untuk orang hidup. Tuhan bagi. Nah, ni 1/8, ni 1/6, ni 1/4, 1/2, 2/3. Itu para'id. Kan kita bawa. Nah. Tengok jini-jini mampu. Jadi tengok jini mampu. Tak ada ni jerak-jerak jini. Bila mati. Kan dia beli kat kedai alat-alat kematian dia. Dia beli kereta. Dia buat dengan buluh. Lepas tu dia letak kertas. Mesdi ada mi'eng Audi je. Dia beli. Nah. Lepas tu rumah. Bandu ada rumah tarikh, ada rumah pipi api pun ada belakang. Beli. Buat pergi ke kubur bersama dengan mayat. Faham? Nah. Tujuan apa? Kita tanya. Cina tu jawab, kita bakar je. Bakar rumah tu, bagi ke Tuhan. Tuhan buat rumah dia dalam kubur. Lepas ambil kereta pula bakar, bagi ke Tuhan. Tuhan buat rumah kereta dalam kubur. Boleh masjid dalam kubur tokek tu. Ni nak lalu Quran ni dalam kubur. Dalam hak dia laut jalan besar ni pun jeng. Nah, dalam kubur nak naik kereta ni bodoh. Nah, dia tak tahu. Dia tahu kata orang-orang lain pada Islam ni dia bukan kamu. Ni bodoh. Nah, hak kita tak ada. Hak barang-barang harta benda ni untuk orang hidup. Sebab tu kalau kita nak bagi barang-barang harta ni kepada orang mati, tak boleh. Kita sayang sangatlah ke bini kita. Mati kemarin nak kan ni. Sayang-sayang. Dari mati-mati juga. Nah, ha, mati. Bini mati. Jatuh pokoknya. Bini gahit naiknya. Nah. Dah sayang sangat, kita pun beli dia kereta BMW 1. Nah, ha, harga RM300,000. Pergi JPJ, buat nama bini kita tak mati dah. Boleh tak? JPJ benar lah. Tak boleh, mati dah. Orang mati tak boleh barang itu. Dia pergi kubur mak dia, dia lepas seling. Dia pergi piti ketah buat kata nasam, RM500. Tanda kasih sayang daripada anak buat ibu yang tercinta. Faham? Bahan dia orang gali kubur RM500. Orang dah mati, dia makan duit lain. Duit mana? Doa, istighfar, faham? Hadiah, fatihah, nak sedekah, neh, hak tu. Neh, kita hak barang lain. Batu kita orang hidup, dia tak makan, hak orang mati makan. Orang mati perlu kepada sedekah doa, bacaan Quran dan sebagainya. Kita orang hidup nak duit. Nah, nak makanan, nak pakaian. Hak tu dia nak. Nampak? Dia lapar perut, sakit perut, 4 hari tak makan, pergi jumpa ustaz. Ustaz kata, tak apa, saya baca Fatihah 3 kali untuk dia. Nyam. Dah nampak. Ustaz bodoh gitu. Ambil 10 riyal bagi dia. Derma ke dia. Faham? Nah? Tapi kalau orang mati, kita baca Fatihah. Kita baca Quran. Iqra' minal Quran, bil qabri ma tayassara minhu. Baca pada kuburan itu, daripada Quran, apa yang mudah bagi kita. Nah. Itu. Jadi kita sekarang masih lagi duduk dalam keadaan nikmat yang paling besar. Benda nikmat besar itu. Hidup. Hidup. Masih hidup. Nah, dah kami mati dah. Dah tengok benda lah. Tak? Orang tolong semayang dia. Kalau orang tak semayang, duduk situ lagi. Tapi kita masih hidup. Kita nak kata subhanallah, boleh? Kita balik kaki, kita nak siang mulai, boleh? Kita balik kaki, kita nak belanja kawan kita, sadaqah, makan dia, mi goreng, boleh? Tak, pasal masih hidup. Kita nak menyesali dosa-dosa kita yang banyak dulu, boleh? Semua boleh kita buat kerana kita masih hidup. Lepas tu, syukurilah nikmat masih bernyawa ini. Nampak? Tak usah bimbang dalam bab rezeki. Kerana inna allaha huwa razzaq, sesungguhnya Allah hanya dia seorang yang sangat-sangat beri rezeki. Kerajaan, mak bapak kita, tak ada orang boleh beri rezeki. Tu ahli sunnah wal jamaah. Lain pada tu, 72 sesat dalam nyata. Dan kita tak yakin dia rezeki. Ada seorang yang nak ngaji sekolah pondok. Marah lah dia, pok dara ni. Pok dara kontraktor. Oh lah, pok dara naik. Pajaru. Tak suka ni, surah-surah ni. Tak minat. Dengar anak saudara seorang. Tak? Projek besar-besar pun. Buat jambang sekolah. Buatkan dalam kampung. Projek besar. Faham? Nah. Dengar ada anak saudara seorang nak atas sekolah pondok. Oh, marah dia. Mudah siang ke anakmu, Lijah. Nak mengaji pondok, nak makan dia bila-bila. Tak ada sijil. Tak? Makan dia. Dia pula orang senang sikit, ayah lung, tak apa-apa orang lain, tak lawan dah. Dia sungguh ke, payah. Mula setuju dah. Tak siapa, ngaji kalau kambing. Habis, jadi jahil habis. Jadi kambing habis. Faham tak? Patut jawab lah, damung ni, besar panjang, siapa we makan kamu? Jawab balik ke pak saudara. Kita siapa beri makan? Mak kita. Allah tak ada. Kalau Allah tak benar, tak ada orang boleh beri makan. Mak dah ada kelak sakit ni, anak suap sesudu air tak masuk. Nenek keluar ke mulut. Betul tak? Allah tidak izin. Kalau Allah izin, dua mata habis. Tak ada berkata sesudu. Nah, apa yang kita syirik dalam bab rezeki? No, no, no. Batu kek eh, batu kek. Kau tangga tinggi. Dalam, ada orang dalam. Tu imam. Pak naik, tak naik. Padakum, padakum, padakum. Faham tak? Makan kenyang, perut ni macam terpayang. Siapa pergi makan? Tokok tu. Tuhan kan ni? Kan, Allah. Inna Allah huwa razzaq. Sembah segala. Kenyang makan pagi petang. Kan, ni tokok sini, depan sikit. Sipah mula-mula, tokok sini. Nah, nyembah berhala. Ayah. Kenyang. Siapa pergi makan berhala? Allah pergi makan. Dan anak kita belajar agama, belajar hati, belajar fakoh, hafal Quran, takkan lapar. Betul tak? Dah. Macam mana lah kita? Nak pergi ngaji sekolah pondok, kau merasa tapi Quran. Dia nak belajar agama. Dia agama Islam. Islam agama sama. Agama sama dia. Allah Ta'ala. Tuhan punya bumi. Tuhan punya rezeki. Dah kalau ngaji kau kafir Tuhan beri makan, ni ngaji Allah Ta'ala. Takkan lapar. Nah. Sembah dia takkan lapar. Tak lapar. Nah. Ni duduk judi bagi petang ketika hari ni. Kenyang. Nah, padahal kena laknat. Padahal dia nak buat dosa besar. Tapi Allah, dia bersifat dengan rahmat. Jahat lagu mana pun, mu duduk dalam dunia, rezeki aku jamin. Bunuh orang, makannya. Perlu bersiri, pagi nasi lemak dua buku. Betul tak? Ada. Ni anda nak ngaji tapi, padang lagi tak sikit. Mak dara pula orang duduk di rumah juga. Orang duduk dia boleh sungai sipu. Faham turun mari dengar. Oh, tak sirai tadi. Nak. Jadi nak makan apa dah? Makan nasi lah bodoh. Nak makan apa ni? Semua orang makan nasi. Duduk Rusia makan kacang. Duduk mereka makan kandung. Duduk Malaysia makan nasi. Nak makan apa? Raja dengar tak? Bahasa surat apa? Tiga pelajar pondok terbunuh kerana kelaparan. Ada? Raja dengar lagi. Dua orang pelajar mahal tapi keburukan selama 6 bulan tidak bertemu dengan nasi. Adik. Jangan jadi bodoh mak ya. Nah, bab duduk tengok drama, duduk tengok cerita lah mau akhirnya kita diperbodohkan oleh orang yang sudah sedia bodoh. Nah. No, drama dalam tu nak tengok tu, dalam Quran tu, tu drama tu. Cerita-cerita yang menguatkan kita dari segi akidah. Nah, dia buat dalam drama. Kalau hak ngaji agama, dah agak cetong. Kalau hak ngaji dunia, gagal. Kalau hak jangan jangan pakai serbang, isyak ladoh. Nampak kalau hak pakai suka, hormat abang tua. Nah, lama mana kena kacung. Mak ayah kita. Duduk depan duduk ngaji dengan Tok Guru Kaki Pak. Orang Tok Guru Kaki Dua, dia Tok Guru Kaki Pak. TV Kaki Pak. Dan ni Tok Guru kena kerak kaki, kecil mani. Duduk dinding pulak, LCD. Faham? Tuh tak? Ada? Orang final maghrib berwaktu isyak, perantai waktu antara maghrib sampai isyak, waktu perdana untuk duduk di depan para ulama. Timba ilmu, ada hadis, ada akidah, ada fiqh, ada tafsir, akhirnya kita kemah. Bila kemah dengan ilmu agama, orang tak boleh nak kecek kita. Nak? Ha, mari guna-guna pun. Pasal apa kemah dah? Bayarnya comel, hajinya comel, akidahnya comel, perbualannya comel. Nak? Ha. Dah tu nyatak di bintu. Nah, padahal bukan cerita tu. Dia kata drama ini adalah rekaan semata-mata. Tiada ada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Itulah itulah hidup. Ha, patut tambah sikit. Kamu semua ditipu. Ha. Dan bodoh pula. Ada tak buat hidup? Kalau buat kita tak tengok drama dia. Faham? Kita pun habis masa 1.5 jam, 2 jam, 3 jam mengadap benda yang tipu semata-mata. Kadang-kadang sampai menangis. Oh, dia. Ego kena lenyek dia kereta gili. Faham? Bodoh ke cerdik? No, cerita kau a'au, kau samuk. Kisah Nabi kena tu. Kena fitnah. Nak? Bapa muda menangis. Cerita drama, cerita filem hak tipu, lebah ke? Mau menangis. No, kisah susah hari-hari manusia dalam kubur, dalam hadis Nabi. Berani mudah takut. Ni tengok cerita atu takut. Atu dalam cerita tu orang. Ni tengok kat dia berlaku. Nak? Atu. Kak! Kak tu beti lah. Atu. Ah, Allah. Kak tu Allah. Okey, rehat-rehat. Atu minum. Aiteh. Makan hati jana atu tu. Dua-dua ke judik kita. Bila buat, bila. Takut. Nah. Takut pada benda yang bukan tu. Bodoh. Siapa nak pergi kecing teman abang lah. Kita nak pergi kecing teman kita lah. Takut kat limau. Kat limau. Dah bodoh cerita. Nah, tu kata dapat begitu semua. Orang yang buat cerita, bila tak ada kerja, dia buat sama dia berlawan fight TV tu. Faham? Supaya kerja dia dapat gaji. Tu kerja dia. Mereka sama lah. Nak bodoh ke kita? Kita nak bodoh ni daripada zaman anak dara, sampai jadi tu orang dah duduk tengok ni. Ada ke tengok? Daripada zaman anak dara, sampai jadi teruk dah. Tengok lagi. Ngatuk dah. Tengok lagi. Nah, asal TV buka. Quran dah penting, hadis dah penting, dah tua dah. Ada orang dah ni, dah nak benda ni, nak apa ni, MP3 Quran. Ada TV. TV nak sini. Bagian wayang gambar. Malam-malam buah duduk seorang. Tuk tengok. Nak tekan tak ada? Nak gusti. Tekan gusti. Oh, tak buat tengok gusti. Nak mampu dah, nak masuk kubur dah. Nak habis masa dengan benda-benda pembohongan semata-mata. Batu teruk kita jahil. Mati tanam orang jahil. Masuk dalam kubur. Toki laki jahil juga. Tak tahu ke agama. Dah ada duk tengok wayang gambar. Mati toki. Tanam dalam kejahilan. Nah, ramai mana? Gicek lah kau. Kubur pucung, kubur selayang, kubur ni, kubur ni. Berapa orang kubur orang adik? Dia tunjuk. Ni jahil. Dah ni jahil. Ni adik. Dah, kawan jahil. Ni jahil kau. Dah mana kubur orang adik? Tak ada. Nah, ini yang berlaku dalam masyarakat. Wayang dah bodoh ni. Nah, habis kadang-kadang kebodohan, kejahilan. Dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab munakah. Jinayah tak sakit ke? Lagi-lagilah jahil. Nah. Dalam bab semayang, jahil, semayang. Lain cerita dah. Benda yang dia tak tahu, benda yang dia baca tu kan jahil. Dah sampai bila kita? Sebab apa kita tak semangat untuk mendalami ilmu-ilmu Islam? Sebab apa? Sebab tidak ada janjian duit. Ha, sebab kita tak semangat. Yang kita semangat lah tu. Kalau diploma, kalau kerja, 900 lagi. Degree 1,600. Kalau kita buat master boleh 2,000-3,500. Oh, PhD lagi apa? 7,000. Pasal tu. Dan kalau kita mendalami ilmu haji dengan Tok Guru Tun Ustaz ni, ada boleh? Apa bayar tak? Tak bayar sekepen. Nah, patut kita tak semangat. Nah, semangat kita bukan Allah Ta'ala beri semangat tak. Duit beri semangat kepada kita. Dan ni, kita turun sanggup subuh-subuh hari keluar pada rumah. Tinggal anak bini duduk dalam kain kebal ni. Tinggal. Pasal apa? Nak masuk ofis. Sebab apa? Sebulan 2,000. Tapi kalau suka rela ofis, kita kerja. Kerja tau. Suka rela. Kita bukan hamba Allah. Kita hamba duit. Sebab tu kita semangat. Geng pun masuk. Lali kira ni. Bahan kau ni. Pitih ni masak. Dalam ujang. Di. Kilat. Licin. Pasal nampak. Duit. Duit. Duit. Duit. Kalau suka rela. Baik kita tidur. Ha. Kita minta kerja dengan satu kilang, kilang tu kata, tahniah lah. Anda berjaya menjadi apa benda ni, komen di syarikat kami. Nah, dah berapa gaji encik? Encik tidak ada gaji di sini. Kerja 6 pagi, 6 petang. Satu bulan kami beri cuti 4 hari. Satu tahun hanya boleh bercuti tak lebih pada 15 hari. Tak gaji, tak ada kerja, syukur anda. Nak kerja? Tak ada orang nak kerja. Sebab tu kita tak mau kerja dengan Allah. Walaupun Allah payah tapi lambat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia Tuhan cipta nak cepat. Nah, sebab tu kita tak mau gaji. Kalau bayar gaji besar tapi bayar lambat, kita tak kerja kau. Ha. Awak nak kerja? Saya ada nak pakai gerepak. Atau barang lah. Masuk pukul 8 pagi, pukul 2 petang, balik dah. Tak teruk kerja. Saya bayar kalau orang lain dalam RM1,500. Tapi kami bermurah hati. Kami bayar dalam RM40,000 sebulan. Kita nak kerja. Masuk 8 pagi, balik 2 petang. 40 ribu sebulan nak kerja tak? No. Tapi dia kata bayar di akhirat. Nak kerja tak? Bayar di akhirat. Tambuh lah. Sebab tu kita tak kerja dengan Allah. Allah suruh baca Quran. Tak baca Nabi suruh belajar agama. Kita tak belajar. Pasal bayar akhirat. Kalau bayar selalu memang kita kerja. Tak percaya umum. Malam esok, madrasah al-ikhwan. Nah. Eh? Suruh mudi umum. Mana-mana daripada rakyat Lembok Kelang, Kuala Lumpur ni yang datang mendengar kuliah maghrib di madrasah al-ikhwan akan dibayar RM10,000 tunai selepas isyak. Oh, tengok parking. Sapakan jam. Tuan tak? RM10,000 bang. Mu dapat PhD, mu dapat RM10,000. Satu bulan. Mari surah al-ikhwan, mu dapat RM10,000 tunai. Dibayar oleh Tok Bila dan JKK di belakang. Oh, tengok. Tu kalau kuliah maghrib. Kuliah subuh kita bayar RM150,000. Oh, tengok. Parking siapa mana? Siapa? Songkran. Nak berjujuk parking. Orang nak pergi mana? Nak pergi madrasah al-ikhwan. Bayar RM150,000. Hadir kuliah subuh. Nah, 15 tela kali siapa duit? Apa duit? Oh, 15 tela. 2 hari 15 tela duit. Gaya RM50 punya nak. Tengok, baru semangat nak belajar. Tapi Allah tak buat. Tuhan boleh buat gitu. Tuhan bayar akhirat. Inna bluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami nak uji kamu, nak teh kamu. Nak tengok mana kamu yang elok nisbah amalannya. Nah, waktu kita fikir-fikir balik. Siapakah yang memberi semangat kepada kita? Adakah apa yang dijanjikan oleh Allah, iaitu pahala akhirat, kesenangan akhirat, atau apa yang dijanjikan oleh pemerintah ataupun manusia, iaitu duit, rumah dan sebagainya. Hak mana kita semangat? Kalau kita berasa semangat dengan hak duit ni, bukan hamba Allah. Bila bukan hamba Allah, jangan mati lagi. Kita nak mati, biar mati dalam keadaan kita telah menjadi hamba Allah. Itu je lah. Bukan susah. Dah tak boleh lah benda nak suka, nak hibur. Tak ada. Islam bukan agama melarang. Dia benarkan kita cari rezeki. Benarkan kita berkeloh, makan angin. Makanlah makan angin. Kau lepas kemur keruk. Nak melacung. Tak ada salah. Nak bersakan. Tak ada salah. Tapi lupa akhirat. Lupa akhirat. Nak. Sibuk sangat. Siapa tak dah mari masjid. Siapa dah mari surat. Mari-mari tu lah kotak lah tanda. Suruh Tok Imam baca Quran pula tu. Tok Imam, Tok Imam boleh tak pergi rumah kejap pasal ayah nampak mampu tau. Nak suruh baca Quran. Dah apa? Anak-anak tak boleh baca. Dah tak pandang. Hantu tak balik. Abang tak balik. Anak sudah tak boleh balik. Itu ini. Tak ada orang nak baca Quran. Ha pula dah. Mayat masih hidup tak suka baca Quran. Dia suka dengar lagu. Ha, dah pasang lagu lah kat mayat. Baru pergi pasang Quran pula. Orang yang mayat masih hidup tu baca Quran. Bila dia mati, kita bacakan balik Quran kepada dia. Nah, tu baru tu ni kita tak minat Quran. Nah, baca Quran. Dah mok nak. Mok minat Hindustan lah. Mok. Pasang lagu Hindustan kat mayat mok. Bubuh kat kubur 7 hari 7 malam. Biar padang dengan muka dia. Nah, ini berlaku dalam masyarakat. Bila dah tak, tak ada peluang dah. Cari agama. Masa batul lahir, agama. Tengah kehidupan, dunia. Mati, agama balik. Jadi sama macam tali bising. Tengok TV kita tak? Buka baca benda. Baca Quran. Ha, buka TV. TV 3 boleh buka baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oh, tak ada Quran. TV 1, TV 2. Nah, lepas tu joget. Nah, mula ya baca Quran. Lepas tu joget. Lepas tu buka aurat. Lepas tu macam-macam joget menari, joget menari, joget menari, tinyung apa semua. Habis siaran, baca Quran balik. Tipu. Tipu tu. Kita hidup ni pura. Lahir. Oh, buat benda agama. Mana? Bang telinga kanan, komak telinga kiri. Belah mulut dengan kurma. Sunnah Rasulullah. Masih berbuat. No. Bila besar, macam Dayak. Macam Yahudi. Macam Nasara. Tak hingga benda-benda yang berkait dengan akhirat. Sibuk mencari dunia. Mati dah. Balik ke akhirat semula. Dah sibuk sangat duk main kat karaoke. Siapa tak boleh nak mari masjid. Dah mati. Semayang kat karaoke. Kenapa orang mari sini? Sibuk sangat projek. Banyak sangat. Dah mu projek so. Nak siapa tak dah mari masjid. Semayang kat projek. Ha. Faham tak? Akhirat akhir dia nak sebut seolah-olah dia mati dalam keadaan baik. Tak jadi apa kat situ. Neh. Ha, sebab tu kita balik semula kepada Islam supaya kita menjadi orang Islam yang beribadah tetapi tidak ada gelaran ubadun juhal jahil. Keluar daripada kepompong jahil. Sebab tu niat keluar pada rumah nak kita dengar orang ngajar ilmu agama, bubuh dalam niat, dalam hati, pasang niat dalam hati kita nak keluar daripada gelap jahil kepada terangnya ilmu pengetahuan untuk mendapat keredaan Allah. Nah, satu cara dia. Tak rugi kita. Kita mari dengar orang ajar. Daripada bodoh, jadi cerdik. Daripada gelap, jadi cerah. Daripada tak pandai, jadi pandai. Daripada tak tahu, jadi tahu. Apa yang tak mau mari? Nah. Tu ulama-ulama yang ada tu. Nah, dia bukan kekal. Silih berganti, silih berganti. Tapi, semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Nah, ilmu akhirat, Allah ambil biqabdil ulama. Dengan matikan ulama. Habisnya. Ilmu dalam dada dia habis. Tu guru seorang ada. Ada kadang kita mengaji semua dalam dada dia. Kadang. Dah mengaji separuh. Tok guru meninggal dunia. Bila tok guru meninggal mati. Tanamnya tok guru ilmunya. Kita tinggal rumah. Ada tinggal. Ha. Makin lama makin sikit. Makin lama makin sikit. Ha. Hak dunia makin hebat. Makin hebat. Makin hebat. Makin hebat. Lepas tu kita duduk dalam keadaan. Sekarang. Kalau lembah kelam. Alhamdulillah. Kalau kuliah begitu banyak. Nah, tak macam negeri lain. Nah, dicatatkan ribuan kuliah ada di Lembah Kelang dalam satu malam. Bukan ratus, ribu. Ada soalan? Kemudian Nabi kata pula, Waqurra'un fasaqah. Iaitu orang yang qurra, yang pandai mengaji Quran ataupun yang pandai mengaji hadis tapi jahat. Ha, ini kotor akhir zaman. Ada ustaz, ada alim ulama tapi jahat. Jahat lagu mana? Dia cari kekenyangan hidup dia. Dia nak lepas dia. Nak. Kalau macam ni ah, makan gaji, makan api neraka. Sebab tu nak jadi alim ulama boleh makan gaji, tak ada masalah. Ha. Boleh, tak ada. Nak jadi qadi, nak jadi mufti, nak jadi ustaz, boleh ambil gaji, tak salah. Yang salah, kita ambil gaji, tapi kita tidak menyampaikan apa yang patutnya disampaikan kepada manusia. Kita diam benda-benda yang patut kita berbunyi, kita diam. Kalau gitulah, maka makan api neraka. Nak ambil gaji, boleh. Mau mufti, mau qadi, mau timbalan ke apa ke, boleh. Caranya, mesti sampaikan, jangan sembunyi. Kalau sembunyi kerana sayang ke gaji, makan api neraka. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim falahum azabun alim. Ha, Allah kata orang-orang yang menyembunyikan hukum-hukum yang sepatutnya diberitahu kepada masyarakat. Tapi dia sembunyi. Apa? Liyashtaru nabihi samanan qalila. Supaya dapat gaji. Dapat haruan atas mereka berbuat. Menyembunyikan itu. Batu ulama kata kalau memakan gaji halal. Jangan sembunyikan yang sepatutnya. Siapa masa kena kabar haram, kena kabar haram. Biar kena buang kerja pun. Nampak? Ha, baru halal jadi bulan-bulan. Jadi ramai sini nak cari makan kok ni. Nah, sini cari makan. Nah. Ha. Kita jangan terpedaya dengan golongan-golongan ilmuwan seperti ini. Kalau buat maknanya haji kita buat hak cak ayam macam kita. Nah, kalau bawa orang haji 80,000, 60,000 seorang. Nah, hak kita tak gerak bayar 10,000 tung 300 tengah lah gerak main orang kampung. Nah. Kalau nak mengajar Fatul Ain, tak main rumah kita. Main rumah Tang Sri, Datuk Sri. Dia pergi 1.5 jam, 1,000 dapat. Faham? Tang Sri dia sayang. Apa ni 1,000 orang mari rumah dia Fatul Ain? 18 buah rumah sebulan ada ustaz. 25 buah rumah sebulan. Dapat sampai 60 ribu, 70 ribu sebulan. Faham? Cari duit semata-mata. Nak, ini masalah. Nah. Ada yang bising-bising orang buat serba tak kena. Nah, ha, ni banyak orang golongan ni. Tolong-tolong jangan ikut ni. Nah, orang baca Quran di kubur, dia kata bid'ah. Orang baca kunut subuh pun dia marah. Ha, ni banyak berlaku sekarang. Nah, padahal benda ni khilafiyah. Padahal kena sifat terbuka. Nah, dia yang kita kena marah ni perkara mungkar. Faham baik. Nabi kata, man ra'a minkum mungkara. Siapa lihat di kalangan kamu benda mungkar. Faham? Tu orang baca talqin di kubur tu, benda bukan benda mungkar. Mazhab Syafi'i dan Hanbali kata sunat. Hanafi dengan Maliki kata tak sunat. Dah mungkar. Bukan mungkar. Faham? Betul tak? Orang mengaji Quran di kubur tu, jumhur ulama kata boleh baca. Dia gimana? Ini yang memeningkan masyarakat. Nah, yang Nabi suruh marah, mungkar, benda-benda mungkar. Benda mungkar kata ulama, perkara yang ijma' ulama haram. Macam berzina, minum marah, berjudi, no, genting haider tu. Mungkar, wajib semua ulama kena bunyi. Kena marah. Dah, tidak marah genting haider. Marah kaca kunuk. Bodoh punya ustaz. Ha? Dia marah tak kerajaan tidak menegakkan Quran dan hadis menjadi dustur perlembagaan negara. Dia punya. Dah. Dia duduk sibuk orang tahlil. Ha. Ha, ini golongan-golongan yang lidahnya manis tapi menyesatkan manusia, sebenarnya mereka mencari keuntungan dunia. Ha. Benda muka dia mesti sepakat ulama. Tu main catur tu. Mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi. Haram. Tapi tak boleh masuk ke muka kerana mazhab Syafi'i kata makruh. Mana tidak sepakat ulama. Hak mungkar sepakat benda tu haram. Ha eh. Tu duk joget laki puan datang sini macam nak beruk dalam TV. Tu mungkar. Betul tak? Hak puan ni belawang ni tunjuk punggung ke penonton. Penonton pula ha duk senangat. Mungkar ada tak ulama kata boleh? Ada mazhab kata boleh tak? Tak ada. Sepakat kata haram. Tu mungkar. Hak tu kita marah. Nah, dah, tak marah tu. Marah orang kata surat Allahul Azim. Marah majlis tahlil. Ini ulama-ulama su, ulama jahat. Faham? Kerana ini bukan perkara mungkar. Orang baca kunut subuh. Kunut subuh bukan mungkar. Benda khilafiyah. Faham? Siapa baca sah semayang dia, tak baca pun sah juga. Nah. Orang tak baca, kita tak boleh marah. Pasal tak baca bukan mungkar. Kita tak baca. Tengok orang baca kunut subuh. Tak boleh marah. Kerana baca bukan muka. Biar faham baik. Nah. Ha. Tapi oleh kerana dia telah main dalam TV. Nah. Ha. Lepas tu kalau ada seorang tu pakat PhD kot. Dia kata mandi keluar mazi kena mandi junuh. Sama tak nyanyi ke orang? Dah. Dah kawan tu jenis bigah keluar mazi. Tengok ropuang keluar mazi. Tengok itik keluar mazi. Jadi mandi semua. Nah, ini masalah. Kita kata tak wajib melainkan keluar mani. Tapi dah kita ni cak ayam. Ustaz kapur. Oh, ni keluar dalam TV. PhD. Ha? Pernah orang tanya dia, laki dia kata, aku terok tolak kamu dengan satu tolak. Kata orang PhD ni tak jatuh. Melainkan dia niat tolak. Nampak? Jahilnya. Tapi kelas TV pun. Nampak? Ha. Orang pakai dia lagi. Dia panggil Qura'un fasaqah. Alim tetapi jahat. Ha. Mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang so. Ini satu. Fasaqah. Satu kejahatan. Tengah buat rancangan. Tanya. Boleh telefon tanya. Soal jawab dengan ustaz. Nah, ustaz pun terang. Dok tutup orang. Akan kena gantung rambutnya dia akhirat jadi. Nah. Oh, penutup. Oh, bagus ustaz. Bagus. Nah. Lepas tu ada seorang daripada rumah dia telefon. Dah kalau isteri Perdana Menteri pun nyebrok. Dia pun jawab, oh tali yang terputus. Liyastaru nabihi samanan qalila supaya mereka tetap dapat gaji bulan-bulan. Faham? Ulaika ma yakulu nafi butunihim illa nar. Inilah golongan ulama, mufti, qadi, ustaz, PhD, master yang tiap-tiap makan mereka itu adalah api neraka semata-mata. La yukallimullahu yawmal qiyamah. Allah tidak akan bercakap dengan mereka pada hari kiamat. La yukallimuhumullah. Allah tak akan bercakap pada mereka pada hari kiamat. Maksudnya Allah tidak akan layan lagi keuzuran mereka pada hari kiamat. Wala yuzakihim. Tuhan tidak akan membersihkan kesalahan mereka. Walahum azabun alim. Bagi mereka tetap akan mendapat azab yang pedih. Kerana bila seorang orang alim jahat, maka ramah sesat duduk di bawah. Ha. Tak usah takut, takut pun. Orang yang kita takut mati tak? Mati belakang. Dah kita tak takut dia mati tak? Sama-sama mati lah, takut orang dia. Faham tak? Dah takut dia. Nah, takut dia. Kita ni banyak sangat takut pada makhluk. Sebab apa? Sebab kita tidak takut kepada Allah. Orang yang sangat takut kepada Allah, maka kurang takut kepada makhluk. Itu saja. Kita takut belakang. Atu takut. Ular takut. Rimah takut. Buaya takut. Pulih takut ke? Nak? Ada orang nak mari syurga takut tak? Takut kawan ni tengok. Takut boh marah. Takut macam-macam takut dia. Ilah. Jadi manusia ingat. Kecil-kecil. Pirang dia kata tak mau mampus. Tahan besar penyusuh kau orang. Takut apa? Wala tafsyau. Wafsyau ni wala tafsyau nas. Jangan kamu takut pada manusia, takut kepada aku seorang ni. Nah. Kita penakut lah ke ni? Banyak takut. Bukan takut Allah, takut makhluk. Nah, takut makhluk. Nah. Tu ketua polis negara tu, takut. Dia takut. Takut bini. Dah dia ada kahwin dulu. Tak ada orang takut bini. Nah, betul tak kawan-kawan? Nah. Orang lelaki ni dia elah ni dia lebih. Yang sebenarnya dia penakut. Nak? Ha. Guru silap. Malaysia. Seorang ni bini. Tak kan ni, poligami. Dia guru silap. Faham tak? Selendang merah, selendang hijau. Orang ni. Nah. Dia tak berani. Itu baru bini dia. Belum lagi itu. Nah. Orang lelaki, dah. Bak ni rupang tu hari kelebihan dia. Dia memang lebih. Nah, orang lelaki memang cak ayam. Rasa cakap lah. Ngajar taekwondo habis. Dah habis keluar sekolah. Habis maknanya IPT. Ngajar taekwondo. Black bear pun. Nah. Ha. Orang aku tunjuk gambar, eh tak mau nikah seorang ni macam ni. Eh aku tak berani. Dia ngajar taekwondo, dia tak berani dengan bini. Tak ada. Itu pula orang yang paling gagah, isteri-isteri lah. Dia rupa, rupa dia kuat ni. Jangan main. Nak? Ha. Silat lincah, maha guru. Seorang bini. Maha guru silat kayu. Seorang, tak berani. Bih. Takut. Kau tu sebeh di sejik ni. Sebeh sosok kau dah tanya ni. Berapa bini? Orang. Janggut kat rusak kan? Tak berani. Orang puang dia. Bukan nak kata dia. Orang puang memang lembek. Allah beri dia lembek. Kaki lembek. Punggung lembek. Dada lembek. Perut lembek. Jalan lembek. Semua lembek. Tapi mulut bisa. Faham? Ha. Aku bukan tak mau nikah aku. Nek aku. Main wik ni, dia main wik, main besi. Ha? Besi dia tu, dia tak macam besi keping-keping. Dia boleh akak itu. Besi tu naik. Besi tu 9 keping. Kita ambil keping, oh berat lah keping. Dia boleh buat gitu. Ha? Tak berani seorang hari ni. Ada orang lelaki. Nah, hebat-hebat pun lebih orang puan. Itu kelebihan wanita. Kalau tanya pendek kelebihan orang puan, dia menang dengan suami dia. Suami dia, bak lain boleh sembang. Ha. Ketak kopi ke boleh sembang. Itu orang ceramah tahu-tahu. Oh, Allah, Allah, Allah, Allah. Seorang yang bini. Seorang. Ini kelebihan wanita. Bah, dia main guana, tak berani lelaki dia. Nampak? Jadi payah nak cari gini-gini berani macam aku ni. Baik kita tengok soalan. Tengok soalan. Ha. Baik sebelum kita jawab soalan, kita lancarkan dana pembangunan madrasah. Neh, jadi sini tak ada sumber kewangan. Neh, jadi pakat-pakat sambil-sambil dengar soal jawab ada dalam 45 jam lagi. Kita derma-derma dah. Pakat-pakat derma untuk kegiatan pembangunan di sini. Macam alik gianung juga. Kalau alik gianung, kalau madrasah hidup begini. Ini bandar. Kalau gianung madrasah kok dalam ladang tok. Buat pondok-pondok-pondok-pondok dalam pokok betok. Tak ada orang cari, tak ada orang nak tolong, tak ada orang nak derma. Nak, mari kaca ni, mari minta permit lah, mari minta pelang lah. Nak, itu. Agama di akhir zaman. Nek, dia kembali menjadi dagang. Kita derma, Allah beri kita rezeki berlimpah ruah. Tak percaya derma. Kalau niaga kurang laku, banyak sedekah. Laku ni. Faham? Itu lah, cara dia. Nak, kalau rumah kita banyak orang curi masuk, banyak hilang barang, panggil orang mari rumah bagi makan. Sebab bila orang mari rumah makan rumah kita, dia mari dengan malaikat. Malaikat akan doa dalam hati kita. Nah, minta selamat bagi rumah. Itu cara. Nah, dah pakai jaga, jaga itu. Beli anjing hak ini pakai ha. Dia makan racun hidup ni. Pakai ni. Nah, beli peti besi ya, tabuk besi-besi. Panggil orang miskin sebulan sekali 5 orang jamu di rumah. Alhamdulillah, insya-Allah selamat dunia akhirat umum. Faham? Nah, itu cara dia. Hukum bersalaman dengan mertua untuk besar biras dan batang aurat dengan besar dan biras. Mertua kita ni mahram kita bila kita kahwin dengan anak. Nah, maka mak dan ayah dia mahram kita. Nah, ibu mertua ku. Betul tak? Dia tak batal air semayang. Musalah tak sempat kata sekejap. Minggu dah lepas. Dah batal juga. Pasal dia ibu kita. Sama. Cuma tak makan pesaka. Kita cerai dah dengan anak dia. Mak mertua lagi. Dia dalam Islam tak ada istilah bekas ibu mertua. Tak ada. Tapi kita bodoh, tak mengaji, tak lebih. Kita kata bekas mak tertua aku tu. Tak ada ibu tu. Kalau orang mengaji dia reti, yang ada bekas isteri. Ibu mertua dia tak ada bekas sampai kiamat. Faham? Wajib kena hormat. Kalau selalu jatuh ikan, jatuh ikan. Kalau selalu beri duit, beri duit. Pasal dia tetap ibu mertua. Dia tak butuh dah. Walaupun kita cerai anak dia talak 3. Siap jet atas kok lagi. Nah, tak ada kira lah. Tetap ibu mertua. Dia faham baik. Lepas tu besang. Besang lain. Besang dia bukan. Dia bukan mahram kita. Neh? Biras begitu juga. Bukan mahram. Neh? Aurat bila bukan mahram, aurat ajnabi. Soalan seterusnya. Sekiranya A diisytihar bankrap dan barang pinjaman sudah disita, adakah hutang tersebut mesti dilangsai sebelum mati walaupun A tak mampu langsai? Jawabnya, bila kita hutang orang RM100,000 dan kita ada RM50,000 harta kita, maka harta kita dijual RM50,000 sahaja. Faham tak? Bukan RM50,000 kita dah habis tak ada benda dah, kena ambil harta lain tidak. Neh, asalnya, ni pandangan jumlah ulama, kita akan dihabiskan harta kita sampai habis RM50,000 sahaja. Banyak mana boleh tinggal? Sekadar kita berlindung daripada panas. Maknanya kalau ada satu rumah kecil, tak boleh jual rumah tu. Ha, dapur nak buat masak, bank tak boleh habis. Ha, bukan semua lah. Ha. Jadi, kita hanya berjaya daripada jualan-jualan harta kita 50% saja. Dia kena habis setakat itu. Itu hukum mublik dalam Islam. Ne? Soalan seterusnya. Saya nak buat akikah anak dalam perjalanan. Nak semelih kambing. Datang seorang kawan dan tanya, kau nak buat apa dengan kambing ini? Saya jawab, nak buat akikah anak. Apa ni? Dengar jawapan saya ini jatuh tak? Adakah? Adakah? Ingat ke A? Lepas tu dakah. Dia buat A. Lepas tu sini dakah. Lepas tu sambung lah. Adakah? A dakah lah ni. Adakah dengan jawapan saya ni? Ingat ke A pada nazar? Saya Tak ada niat langgar apa-apa pun. Dia begini. Masalah ni kalau sebut dalam kitab-kitab fiqh. Sebutlah kitab Ya'anah, Tawibi, Tawibi sebut dalam kitab apa benda ni. Furu' Masa'i, tak. Sebut dalam dalam majmu' dia sebut. Ada berlaku perselisihan ulama fiqh dalam masalah ni. Nah. Kalau kita egek lembu, egek kambing, nah, kalau kita kata tanya awak benda ni, nak sembelih, tak jadi wajib. Yang jadi wajibnya, aku jadikan binatang ini binatang korban. Ataupun binatang udhiyah. Baru wajib sembelih pada pandangan yang muktamad. Kalau doa kata, tak wajib juga jika tak ada niat. Ha, jadi benda ni luar lagi. Dah? Ha, orang ngajar-ngajar tu betul dah atas kaum muktamad. Tengah hewek kambing, aku nak awak binatang akhirah. Wajib kena sembelih. Betul dah. Kalau doa yang kata, dah wajib sembelih. Kerana memang dia nak buat akikah untuk anak dia pun. Jadi, hukumnya tetap sunat. Nah? Ha, jadi, hak mana kita nak ikut, pandangan-pandangan boleh berlaku. Nah? Kerana pekoh ni luar menjadi rahmat. Kalau nak ajak orang datang kenduri, dan ia bertanya nak buat kenduri apa? Saya jawab, nak buat kenduri akikah. Anak, adakah juga jatuh nazar? Tak jatuh nazar juga. Nah? Imam rokok dua kali apa yang patut makmum buat? Adakah salat imam itu sah? Jawabnya kalau imam sengaja buat seperti rokok dua kali, maka batallah solat imam. Tapi kalau imam tidak sengaja, tidak batal. Tetapi makmum haram ikut. Walaupun Nabi kata ju'ilal imam yutamabih. Imam ini supaya makmum ikut. Tapi ikut yang benda betul sahaja. Rakak dua kali tak betul, jangan ikut. Bila rakak kali kedua, subhanallah, tegur imam. Ha. Ha. Dan imam, imam tak niat. Kalau sengaja, patah. Menambah rukun. Tak sengaja, tidak patah. Jari menekan keyboard bermain komputer game. Telinga dengar kuliah online. Adakah dikira orang lalai sebab main komputer tapi dalam masa yang sama, dengar kuliah. Bisa benda ni. Boleh ke kita tengok game dalam komputer, tekan keyboard. Lawanlah lomba kereta ke main badminton ke apa. Kita kena beri perhatian pada game. Game ni permainan. Bila otak kita, mata kita tengok di atas ke otak. Otak akan arahkan dengan cepat supaya bertindak dengan keyboard. Lepas tu telinga pasang saja je kuliah. Tak ada pahala. Faham? Tak ada pahala. Nah, tak dapat apa pun. Baik nak main geng-geng dulu. Nah, ha, bukan sadar. Nah, bukan keharam. Habis main geng, ha, dengar kuliah. Jangan buat dua sekali tu. Nah, walaupun kita boleh buat. Tapi berat rasa. Nah, ha. Anda boleh nak tengok, nak perhati tangan, nak kontrol geng tu. Nah, dengan pak jari. Tapi boleh. Hati boleh ingat kuliah yang diberi. Eh, bisa benda. Nah, dalam kita dengar game ni, tak kira. Nah, ha, ni masa ni faham. Esok, aku dah pindah dah semalam. Nah, ha, tu masalah. Hmm. Bukan Islam larang main. Nah, jangan buat gitu. Nah, hmm. Main badminton sambil baca Quran. Tu, tu boleh. Ha. Nah, masuk tak dalam hati kita? Tak masuk kan? Kena smash dia tahu tu. Kalau seorang itu telah sedekah contoh minyak wangi, dia letakkan di sejik untuk gunaan ahli mahfum. Tapi masa yang sama, seorang sedekah tersebut pun turut memakainya. Apakah pelakuan tersebut salah dalam agama, dalam hukum syarak? Benda yang kita sedekahkan, dia juga turut menggunakannya. Baik, dia ambil minyak wangi, letak kat surah, kat masjid, kat madrasah. Lepas tu dia pun guna juga bila tak nak semayang. Ada orang kata tak boleh guna. Jawabnya kalau kita letak minyak wangi gitu, benda jadi sedekah ke jadi apa? Cikgu bawa. Sedekah ni pemberian yang diberikan kepada orang yang miskin atau fakir. Masjid ni fakir tak? Tak lah. Wakaf. Tahan? Wakaf. Dan wakaf tu kita tahu tak? Lapan wakaf ni. Kalau lapan wakaf itu umum, maka dia boleh guna tak? Tak lah. Kerana dia pengunjung surah masjid tu. Boleh guna. Nah, ha, tapi kalau dia buat tu sebagai nazar yang wajib, dia tak boleh guna. Aku nazar kalau aku lulus periksa, aku nak ubah minyak wangi 100 watak di masjid. umpama di masjid, maka jadi wajib dia tadi guna. Ha, kalau wakaf umum gitu dia boleh guna. Neh. Ha. Soalan seterusnya. Pinjaman bagaimana saya boleh buat untuk mulakan bisnes ternak ayam? Adakah semua interest riba seperti interest yang telah ditetapkan peratusnya? Dia gini, keadaan sekarang kalau kita nak faham hak jenis menetapkan bayaran persen lebih daripada pinjaman itu memang riba, itu konvensional. Nak pinjam 100 ribu boleh, tapi kita bunganya 10%, tapi dia panggil bunga, dia panggil interest. Jadi bayarnya 110 ribu, contoh. Kalau 1 tahun, kalau 8 tahun, 10 tahun, dia nikah-nikah kan? Hak tu riba tanpa khilaf ulama. Kena ada pula sistem-sistem Islam dia panggil. Nak pinjam 100 ribu, kita tak kenakan bunga. Cuma dia panggil sebagai guti, perkhidmatan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bayar lebih daripada bunga bank konvensional. Betul tak? Nama Islamik dah. Ha, tapi hak tu bukan riba. Umpamanya kita nak beli rumah, tak payah buat pinjaman riba. Pergi sistem Islamik, akad Islamik, jual, sewa jual, sewa beli. Ha, tapi rumah kalau kita buat pinjaman riba, hak 100 jadi 150. Hak dak riba Islami 100 jadi 200,000. Pokoknya riba dah, bukan riba. Dipanggil makan harta orang secara batin. Itu bukan riba. Riba kullu qardin yajuru naf'ah. Dak tetapkan persen hak asal. Hak ni dak, tak ada pinjaman. Dia beli dulu rumah tu daripada pemaju harga 100,000. Kita nak beli cash tak mampu. Bank beli. Bila bank jadi milik dia, dia jual pada kita 200,000 bayar ansuran. Betul tak? Hak ni haram di sisi syarak, tapi bukan riba. Haram tetap haram. Siapa yang berdosa? Pihak bank saja yang membeli tidak berdosa. Ini keputusan mujtama, apa namanya, bunuh hal-hal bank dunia yang dilakukan di, yang diadakan di Kuwait tahun 89. Nampak? Oleh ulama-ulama banking dunia bersetuju, walaupun nampak macam Islami kerana tidak ada riba dah, dia beli dulu dan jual balik ke kita, tapi harganya tinggi sangat, beban juga. Beban tu yang diharamkan pada syarak, bukan nama riba tu. Hak ni konvensional haram nama riba, hak ni membebankan orang, maka dua-dua adalah haram. Ha, yang boleh sedikit apa namanya persen bayaran untuk duty perkhidmatan tu dibenarkan. Nah, kerana kita nak buat pinjaman tu kena buat pejabat, kena pinjam, kena bayar api, kena ada gaji pekerja, ha, tu dibenarkan syarak. Soalan seterusnya. Banyak ni. Saya menang jutaan ringgit hasil judi ekor. Saya sudah insaf. Hasil tersebut bolehkah saya derma ke masjid atau fakir miskin atau bina masjid? Duit haram. Ha, sekarang dia insaf dah, dia menang. Nampak? Jawabnya dia kias dengan duit-duit interest dalam bank. Kita simpan dalam bank RM50,000 duit kita. Bank hadiahkan kita interest RM10,000 contoh. Kalau RM10,000 tu kita tak boleh makan. Itu bukti duit yang haram. Tetapi boleh disumbangkan kepada tabung maslahat awamiah untuk orang ramai. Hal tu boleh. Contohnya derma tabung jihad. Hal tu boleh. Beli senjata Palestin untuk menentang Israel. Boleh. Lepas tu kita nampak. Nek, tengok kadang-kadang dalam saving account kita ada lebih. Lebih ke bunga yang haram. Sebab apa? Baiknya bank. Pasal dengan sebab kita simpan, kita memberi modal untuk mereka meniaga. Meniaga apa? Dia jual kayu api. Tak. Meniaga mereka, iaitu beri pinjaman dan hutang pada orang dengan makan riba. Keuntungan riba masuk dalam kita punya saving account. Faham? Situ haram. Jadi ingat, kalau kita simpan RM1,000, ambil RM1,000 saja. Ambil. Ambil juga, tapi keperluan orang ramai. Individu haram. Benda orang ramai, lecoh depan tu beli batu dua lori duit tu untuk keperluan orang ramai. Buat lokal, buat jalan. Ini disebut oleh ulama-ulama rekod. Soalan seterusnya. Apa hukumnya bersumpah dengan nama Allah tapi langgar juga demi menjaga rumah tangga? Dia nak jaga rumah tangga dia, terpaksa dia kena berbohong. Dia ni buat sungguh, katakan orang lelaki. Tak. Ha, atau dia pergi jumpa lah orang puang ni. Memang dia nak ke orang puang ni. Nah, jadi oleh kerana bini dia tahu bini dia mengamuk begini-begini, nak lari apa semua. Tak ada jalan dah nak selamatkan bini daripada lari ni. Anak-anak pun merawang habis dah. Bini pun tak ada dah nak marah sangat. Dia kata kalau dia bersumpah dengan nama Allah, bini dia percaya. Maka dia pun bersumpah dengan nama Allah, bini dia pun percaya dah lari. Hukumnya haram juga. Tak boleh main-main dengan sumpah. Nah, neh. Ha. Jawabnya khabar benda yang tu. Neh, khabar benda yang tu tak ada masalah. Bila kita bercakap tu, dia ada keberkatan. Nah, kadang-kadang bini kita nak marah, jadi tak marah pasal kita cakap tu. Minta maaf lah, neh. Saya bukan sengaja. Nak jumpa dia, memang nak menyikap dengan dia. Nah, dia gitu. Neh. Kalau puan dia tak boleh, dia marah. Nah, kalau kahwin ramai-ramai. Marah. Mati bangun semuanya kalau sebut lah. Dia nak nikah seorang. Dia tak boleh, dia patang. Nah, patut kalau degil-degil nak bini kita, degil-degil kita, kita tak boleh waktu itu baca hadis, baca apa. Lawan awak kita. Buat balik borang poligami. Baru dia ngaju. Nah, dia tak ambuh. Padahal jadi gengang dia, hari-hari kena serve suami kita, letih tau. Lihat, sekejap-sekejap suruh masuk nasi, sekejap suruh basuh baju. Nah, kalau bini laki kita kahwin seorang lagi, dia selang sali. Oh, relax kita. Hari ni tak payah masuk. Duduk atas buah, asal suku. Ha. Tapi tak boleh. Kalau orang tak berapa boleh. Benda-benda gitu. Nah, memang cukup marah. Orang laki kita yang tak berani. Nah. Ha. Misal kebal, tak berani tu. Kadang-kadang dia turun pada rumah ni, misal ni. Naik gini, habis laju kat. Orang takut belaka. Oh, kau mak misal, kau mak misal, kau mak misal. Oh, mak. Orang takut. Dia rimah tengok-tengok, dia rimah kecil. Takut. Kau mak misal. Turun pada rumah, dia atap misal. Orang takut tengok misal. Desa dia kalau. Rimah. Rimah pitang, rimah pulang. Alah belaka ni. Benar Pak Mak Misal. Pak Mak kalau ni bini dia. Dia balik datang rumah dia, Misal dia naik ini, dia nak jatuh. Rupanya jangan marah, ha? Juga. Apakah reliable mencium Haji Aswad? Lama-lama kambah masih mencium Haji atau umrah. Adakah ini sunnah Rasulullah? Ya, sunnah Nabi SAW. Batu Hajar Aswad. Asal ni nama dia Hajar Abyad. Ini cerita ni sebut dalam kitab hadis. Batu yang putih daripada syurga. Asal syurga. Tugung daripada syurga warna putih. Nabi kata, Sawadat hul khotaya bani Adam, menghitamkan batu yang putih ni oleh dosa anak Adam yang mencium. Nah, kotor ni dosa manusia. Dia cium batu putih lepas jadi hitam. Dah ramai mana orang cium? Betul tak? Batu hanya sebab. Ada orang kata dia kondeng. Dia kata batu biasa. Tak ada kelebihan apa-apa pun. Tu dah tak ada kelebihan. Tapi ada keberkatan. Dia daripada syurga. Mukamu apa orang cium? Muka kita apa orang? Siapa 50,000 orang cium kita? Ada tak? Ada. Hajar Aswad, jutaan manusia cium dia. Betul tak? Ulama, para nabi, para rasul, malaikat, para sahabat, wali Allah. Ada hebat dia. Hebat hadis. Lepas tu lama-lama sunnah nabi. Nabi kata sunnah cium. Siapa yang tak mampu nak cium, sunnah lambat. Dengan tangan kanan, angkat tangan kanan. Sunnah lambat. Jangan pusing tubuh pula. Pasal kita ngiri kan? Angkat tangan kita. Sunnah Nabi bukan reka-reka ni. Sayyidina Umar kata kalau tak cium, Nabi tak cium, aku tak cium batu je. Dan Nabi cium, aku tak cakap banyak, aku cium juga. Soalan seterusnya. Surah madrasah boleh tak kita iktikaf? Solat sunat tayak masjid. Jika tak boleh, habis kita kena tugas di surau. Rugilah. Macam mana? Dia marah kita. Baik. Pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf dan solat tahiyat masjid hanya dilakukan di tempat yang namanya masjid saja. Adapun surau, madrasah, musalla tak boleh. Tapi pandangan daripada mazhab lain mengatakan bila dia dijadikan tempat sembahyang, hukumnya hukum masjid boleh. Jadi masalah ni khilafiyah. Kita boleh takli. Siapa yang nak sembahyang tahiyat masjid, silakan. Siapa yang nak i'tikaf, silakan. Ha, kerana ada pendapat mengatakan boleh. Kan mudah gitu. Nah, ha, dah ya kerah dengan satu pendapat. Nah, untuk beri kemudahan pada orang. Ha. Cuma kita nasihat, kalau nak buat surah, niat buat masjid. Sebab pergi niat buat surah. Bila niat buat surah, dia duduk dalam persisihan ulama. Baik kita letak dalam perkara yang ijmak, niat buat masjid. Bila masjid ada filah tau. Tak ada filah, selamat. Walaupun kita tulis surah, tuak lelok, jabat agama. Faham tak? Ah, tapi hukum atas niat tuang yang membina. Bila kita niat buat masjid, hukumnya masjid. Walaupun tulis di papan tanda, ini hanya surau sahaja, bukan masjid. Hukumnya masjid ke surau? Masjid. Siapa? Kiamat. Biar faham baik. Tak? Ataupun tulis terus. Ha? Nah, ha, tulis terus. Masjid. Mana-mana ada surau tu tukar buat masjid. Ha? Tulis masjid. Niat masjid. Nah, baru dapat pahala besar. Tak pergi niat buat surau pula. Surau tulis. Pergi lah. Masjid tu. Faham? Tulis masjid. Dah kecil sangat ni. Tak boleh buat 60 orang. Eh, masjid bukan mana besar. Masjid mana rumah khas untuk orang bersemayam di situ. Masjid. Eh? Ha. Tinggal puasa dengan sengaja dulu saya. Tak mu seorang. Nak bayar balik tak tahu berapa banyak. Ha, bayar dulu. Nah, bayar sampai masa bila kita lebih daripada hak kita tinggal, Allah jadikan hati kita berasa lebih. Faham lagi? Senang kan? Dah kita nak ingat, tak tahu. Ha, bayar. Ada rasa kelapangan, qada, qada, qada. Bila kita tinggal 100 hari, kita qada 100 lebih dah, akan nanti berasa lebih dah. Dah mana dia ni tak berasa? Dah mu qada sehari pun tak lagi, nak berasa pun ni. Dah? Pewangi yang ada alkohol dibawa solat sah ke tak? Satu pendapat mengatakan sah kerana sedikit. Satu pendapat katakan tidak dimaaf. Ha, jadi senang. Nak pakar-pakar, tak berpakar sudah. Ketika solat jemaah saya baca petihah secara waswah. Imam sudah rakaat dan sujud tamu. Sah ke tak solat saya? Dia ni jenis waswah. Ha? Main o'ak, o'ak, o'ak, o'ak, o'ak, o'ak. Malik, malik, yaumidin, madam main gitu tadi. Dah? Ha. Tu imam sujud yang pertama. Orang yang penyakit gini, dimaaf tiga rukun panjang. Jangan bagi imam berdiri semula rakaat lain, atau imam duduk tahiyat akhir. Faham tak? Ha, kalau begitu, tak pergi petihah, tinggal petihah, ikut imam. Nanti tambah rakaat. Nak? Ha. Sebab itulah, bila kita dengar, dengar molek-molek orang dengan tu. Nak? Ini siapa duduk sebelah? At-tahai jemaah. Kita sebelah ni tak khosyok dah. Atung tetap. Baru buta mata. Nah, ini bida'ah khabisah. Kita nak pergi mana? Baca simple. At-tahiyyatul mubarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nak tajwid. Apa itu? Baca Quran. Quran ni waratil Quran tertila. Hak ni bukan Quran. Hak ni lughatul Arabiyah, zikir dan doa. Baca macam biasa. Tak dengar pun tak apa. Faham? Ha. Nak selesai tu payah ho. Apa hal? Kita dah khusyuk dah. Faham kata. Tu at-tahiyyah dah mula-mula. Bodoh. Faham? Membodohkan diri sendiri. Mula lagi dua. Ni nak naik pulang. Benda yang nak kata Nabi SAW. Ila qama ila salam. Rafa'a yadai. Hazwa mankibai. Wa qala Allahu Akbar. Rasulullah bila nak semayang, dia angkat tangan sampai kat bahu dan kata Allahu Akbar. Cukup simple. Sallu kama ra'aitumun yusalli. Nah. Ni apa dia nak gimana? Nak banyak sangat. Sahaja aku maaf, aku semayang fardu isyak 4 rakaat. Belakang tu imam mengadap kiblat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu panjang. Ha. Tak payah. Aku semayang fardu isyak. Tak. Ha. Jadi, aku semayang fardu isyak. Sah di sini mazhab Syafi'i. Ha. Allah. Aku semayang fardu isyak. Kerana Allah Ta'ala tak adik kata. Raka'at tak adik kata. Makmum, lepas pada takbir. Makmum, tak ada masalah. Kan simple. Nah, ni pada. Oh, tak jadi. Astagfirullah. Usalli. Ini masalah. Tujuan ulama usalli tu simple je. Tak apa jadi gini orang Melayu. Nah. Tengok orang kafir nyembah. Ada orang suara. Molek lagi ayah. Tak. Kan dia kat wasbah. Tak. Nah, guna kita duduk atas agama yang betul. Nah, pasal apa? Diperdaya oleh syaitan. Yuwas wisufi sudurin nas. Syaitan, dia tiup kita, hati dada kita supaya terpesong. Segala benda yang kita nak buat, tak jadi molek. Nah. Sudah mandi junior, nak akak takbir dah. Cetan kata, sikit lagi tumit tadi tak kena. Oh, maksud pun tak nak. Menatu. Menatu waswah. Menatu waswah. Cerita menatu waswah. Orang mandi junior, 20 minit, 10 minit. Eh. Dia kopak lagi masuk bilik air. Nak. Kalau nikah. Nak, junior lagi esok kopak lagi masuk. Kita tahu dah, kalau dia, kalau junior lama. Sudah kau apa? Ayah tu tua, tu bilang. Dia nak pergi bang di surat. Nak pergi azam. 5:30 nak turun dah. Dia dia 5:30 duduk niat lagi. Sahaja. Sahaja duduk lagi di air. Nak tu tu tu kata binawe. Nampak aku lewat. Hey, keluar cepat. Hey. Nak marah, nak sedap baru kahwin. Malin. Nak, ni malam pertama. Nak. Ha. Nak cepat. Nampak? Lala bunyi cepat ke? Ayah binuk kau. Allah Rabbi. Perlukah kita kata salat yang lepas? Kerana dulu kita bukan baik sangat. Tak kira pun baik dah baik pun. Mu kena bayar balik hutang Allah. Fadain Allah ahakku ayuk Allah. Hutang Allah mustahak dibayar. Nabi kata. Faham? Ijma' pak mazhab ni. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Wajib kena bayar. Sama ada mu bayar tinggal sengaja atau tak sengaja. Tak usah pakar pendapat hak dah orang tak pakar tu. Faham? Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki. Pak-pak ni kata mu tinggal sengaja ke? Tak sengaja ke? Uzur ke tak uzur? Wajib qada. Faham? Mari pula saya dua, tiga orang ustaz. Dah wajib qada pula. Ai, pandai pada imam mustahid. Mu beti hadis. Faham? Mu lebih pandai hadis daripada pak orang imam ni. Tu lah. Sebab apa dia tu? Sebab sengaja tak payah ganti. Aduh. Dalam kitab rekod kata kalau kita berjalan di pasar, kita pun tersepak barang orang jual, pasu bunga, pecah, wajib ganti. Dosa, dah, pasal tersepak. Ganti, wajib. Tak ganti, dosa. Nah, jadi kalau puak-puak ni, kalau kita semayang tinggal sengaja tak diganti, sengaja sepak pasu orang, tak wajib ganti. Kita pergi pasar, kita jalan, kita sepak, puak. Oh, ganti. Eh, sengaja bos. Tak wajib ganti. Masuk akal. Tak masuk akal. Faham? Rosok akal dia bagi. Nak jadi ustaz angkat bodoh. Soalan seterusnya. InsyaAllah 5 minit, 10 minit kita. Ha. Kalau ikut jawab soalan sini, kita berhenti pukul 4 pagi. Ha. Talak terletak pada tangan suami. Apa hukum isteri sering minta talak? Setiap kali berlaku pertengkaran, dia ia dilakukan di hadapan anak-anak. Ha, ni masalah ni orang puan. Dia tak faham. Talak ni milik suami. Isteri dia tak ada talak. Allah tak beri dia talak. Pasal apa? Pasal orang perempuan tidak ada kesabaran. Ketang ah, apa nanti kabar hukum? Tak ada kesabaran. Kalau dia ada tolak, tengok ah. Empat kali sehari tolak lagi. Pasal dia tak sabar. Bagi orang dia beri kepada orang lelaki. Kerana orang lelaki dia kuat sabar. Jahat bak lain tapi sabar mengatasi kaum perempuan pada keseluruhan. Faham tak? Batu orang perempuan bila mati lelaki dia tak dikahwin selalu. Dia kena ada iddah. Betul tak? Ada iddah ni waktu yang patut dia bersabar sebelum berkahwin lain. Nah, kalau tak ada iddah kahwin selalu dia. Nah, orang duduk mandi tu lelaki dia mandi mayat, dia main kenyik mati ngeje-geje. Padahal lelaki dia tengah mandi di mayat. Apa puan punya cerita. Nah, orang lelaki boleh tak? Masa bini kita mati tu kita kahwin. Boleh tak? Tapi ada bawa dia. Tak ada. Masa nak kabar baiknya orang lelaki. Nah. Sabar tu puan. Nah. Jadi bila balas sikit minta cerai anak aku. Jangan cerai anak aku. Masalah kalau perempuan gini. Nah. Sebab tu kita bila akad nikah sebenarnya kita menerima masalah so. Jangan suka orang odoi suka. Nah, eh dia jadi pengantin kan? Kau suka dengan dia. Aku terima lah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Dia mati kuat ni. So, so. Nak belakang? So, so. Oh, suka dengan dia suka. Sampai malam ni. Eh, wadah. Kalau dia cerdik, aku faham baik. Aku terima lah nikah di mana aku sekarang akan jadi susah. Dulu tak ada orang bunyi, sekarang banyak bleber. Faham? Banyak kena tipu lah aku kek gini. Duit aku pun habislah kek gini. Faham tak? Ha, pasal apa? Pasal kita kahwin dengan perempuan yang banyak masalah. Nak? Ha, cakap pelawak janji industri. Hari tu kata tak mau beli. Bang, ni gelang ni kalau tukar, beli hak-hak-hak saya tengok ni, saya tak minta dah. Hal ni hak last tau. Kalau kita percaya, bodoh. Beli tak apa, tapi jangan percaya. Faham? Beli tak apa. Pasal dia bini kita, belilah yang dia nak. Nak? Tapi jangan percaya dia kata last. Tak ada 4 bulan, dia minta pula. Nampak? Hari tu awak kata last dah, saya tak mau beli. Saya dah ada duit. Saya siapa ni? Z keluar pun tak boleh nak beli. Sejuk sama saya nak bersikap. Bila saya nak beli saya, awak panggelang atas, panggelang gelang. Awak kata lah dari tu kan? Saya tak boleh lah. Bukan saya tu dah. Awak kata lah dah. Hak tu lah. Hak ni lah sopeng. Mana ada pulak dah. Haa ni orang puang. Tapi biarlah dia orang puang. Nah, kalau kita tak kahwin, cari duit saja orang panggil gila. Nak cari duit, siapa nak beli? Nak perabikan duit kita. Nah, jadi kita kahwin. Supaya dia perabikan duit kita. Jadi ingat orang puang, bila kita kahwin, suami kita tanggung dosa kita. Bila baloh baik. Baloh baik. Baloh baik semula. Jangan bawa tabiat kerap kepala. Nah, ha, masalah. Masalah suami kita, kalahlah kita. Kalahlah suami lah. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, lepas lah. Kita dalam kubur lagi, dalam neraka lagi. Nah, hebat mendengar kita. Nah, ha, ingat, kena ingat. Hidup kita ni bukan selama-lama. Kalau malam ni kita mati. Nah, kalau kita mati suami kita tak halal. Perbuatan kita minta talak gitu. Kicik minta talak. Nah, ha, kita tegur lah, kita tegur dia. Awak tak boleh buat gini, nampak? Ha. Mana bebas-bebas gini kena, jangan bebas sangat. Awak ada isteri orang. Oh, saya cuma tak betul. Awak cuma betul. Ha, susah kita. Nah, ha. Awak tak boleh angkat suara gitu tinggi ke suami tak dengar. Ustaz ngajar tu masuk neraka. Dah awak masuk neraka, awak masuk syurga. Dah pening boleh bini kita. Tahu? Pening tak? Nah. Dan awak kan ni? Kalau jawab je. Mula kan dia? Jawab kan dia? Ha? Ha? Babai. Dua rata-rata siang pula dia. Tengok anak-anak apa semua. Nak cerah boleh. Ha. Nak katak tak boleh. Dia lari. Nak? Buat gitu. Kata gini dia kata gitu. Kata gitu dia kata gini. Awak puan tau. Jadi kalau boleh jangan cerai. Sabar. Nak sabar tu pahala. Nah, Sebab dia tu dia banyak ikut nafsu. Rupa ingatlah jangan. Cerah aku. Tak apa lah munak sangat. Aku cerai kamu dengan satu talak. Nangis pula lah bilik kau. Faham tak? Ni masalah. Jangan ingat kita hebat. Jangan ingat bila laki kita cerai, beribu orang nak kita kena molek menjanda seumur hidup. Faham? Kita tak tahu destiny kita. Benda akan berlaku. Faham? Jangan cakap besar. Jangan ingat ada orang nak ke kita. Orang nak pun tak ada keberkatan pasal hidup mulawan suami. Janji dengan mereka dah. Nak berkat banyak dengan laki baru. Mu'ali mereka dah. Mengingat mukawin laki baru tu, dosa dengan laki lama apa? Dah. Ke apa? Dah apa. Faham? Tapi orang laki jangan mudah ikut dia. Faham? Dia nak cerai, jangan layan pasal dia mabuk. Gila babi, tak tahu benda. Nah, dia tak fikir anak-anak. Nah, kita jangan layan. Nah, sabar ya, sabar. Jangan cakap, ngucap. Ngucap apa ngucap? Ngucap. Dia buat apa dia? Pasal dia kiri kanan, atu persik macam-macam dia. Nah, kita kalau guna kejang tangan kita, sepak kejang, dadah siang dia. Dia bodoh dah. Nah, kita pergi sepak dia pula. Nah, habis-habis teh sangat dah buat benda, jahat sangat. Lepas dengan baik. Nah, jangan tiga tolak, satu tolak. Lepas kita pergi mendengar kuliah, balik kita nak kena buat apa? Sebab kita rasa macam tak cukup. Nak kena cari. Dia kata dia pergi dengar kuliah. Lepas tu balik nak buat apa? Balik makan nasi ke? Nak buat apa ni? Aku mana tahu balik nak buat apa. Jadi kita dengar pula apa. Kalau dia kata benda yang katakan benda salah kita dengan anak-anak. Anak-anak jangan maki hamun. Nah, ustaz kata tadi, yang balik. Ingatlah tu orang kata tadi. Jangan maki hamun. Kita dengar bab dia kelebihan semayang sunat katakan. Nah, kita balik. Payah sunat dua rakaat. Ambil sebelum kita esok berlalu. Hak malam ni baru dengar. Ambil dua rakaat tu sekurang-kurang. Cari pahala, free. Nah, itu cara kita dengar. Nah, ni balik lah dengar ustaz tadi. Dah layan dah. Kitab buatan TV. Music. Tadi baru dengar. Jadi selama-lamanya tak ada manfaat. Kita bukan nak dengar saja. Kita nak ilmu kita beri pertolongan kepada kita. Soalan yang terakhir, hak lain minta maaf lah kita tak dah nak apa ni. Tak dah nak jawab juga. Kita kahwin dengan isteri yang mempunyai ilmu agama, tapi bila nak sembahyang, mohon dia sembahyang suku. Pasal dia kata kita tak layak jadi tok imam. Macam mana gini? Kita pandai kok baca Quran. Biarlah macam-macam masalah dia tanya belaka. Kalau masuk TV pun boleh tanya gini. Tak. Buat 2 jam tak apa masuk TV. Dia kahwin dengan orang perempuan isteri yang ahli agak sekolah agama, sekolah pondok, sekolah madrasah ataupun balik Mesir, balik apa benda ni Syria, Jordan. Nah, jadi suami ni sembahyang maaf rumah, isteri tak mau ikut. Dia kata suami tak pandai. Padahal ni baca betul dah. Isteri jangan sampai tahap ni. Ilmu yang kita belajar tu pinjaman je. Tu suami ya. Surga bawah tapak kaki suami. Lain suami tu baca sirah talabi. Faham? Baru dah dia jadi iman. Faham? Kadu sedikit seperti maknanya lahan khafi, hukumnya dimaaf pada syarak. Lahan khafi ni kesalahan-kesalahan kecil yang tak ramai orang boleh jaga kesalahan tu. Mereka orang yang kurok saja boleh jaga benda gitu. Nah, jadi Islam tak tekankan kita semua mesti sampai taraf kurok. Dah, macam Syekh Basri, Syekh Mahmud dah. Nah, jadi lahan jali, tukar baris, tukar huruf. Batutlah kita dah ikut suami kita jadi imam. Nah, lagi tak sampai lahan kesalahan yang terang nyata. Jangan kita sombong dengan apa ni BA, pandang kita, syariah kita, ni suami kita. Walaupun dia lulu kampung, walaupun dia tak mengaji siapa tinggi mana, tapi dia boleh baca Quran dengan betul, walaupun tak sedap suara dia. Nah, sedap bukan point. Dia kena betul saja. Nah, jadi jangan. Banyak berlaku gini, dia hina suami dia dan sebagainya. Nah, dah kalau mu pandai, takkan hina korang. Ini contoh yang berlaku dalam masyarakat. Sebab tu, kalau jadi ustaz, Jadi muallim jangan berasa lebih daripada orang yang mari dengar. Orang mari dengar jangan mengkasi bodoh. Kena melihat dia pandai pada mula. Nah, ha. Patut kadang-kadang dia cakap ustaz ni sombong-sombong. Sombong, ustaz sombong. Wak balik mesti wak balik ni kitab sampai penuh almari tapi sombong. Dengar orang muka masam. Macam beruk nak beruk muka ustaz. Tak. Nabi muka sentiasa senyum. Orang Yahudi itu suka tengok Nabi. Tengok muka belum cakap ni lemah lembut. Muka manis. Nah, kita bawa hak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Apa yang ada pada batang tubuh Rasulullah semuanya contoh terbaik untuk kamu. Di antaranya Nabi suka senyum. Nah, kita pegang autoriti agama, ustaz, muallim, PhD, syariah. Nah, tapi budak-budak tak suka. Muka masang dengan orang kapur. Payah nak cakap dengan orang. Sombong. Masuk kedai tengok orang beli gula tak tegur. Ustaz. Nah, dia beli hari. Tegur. Beli gula. Baru suka orang. Nah, pasal kita dikira alim pada dia. Nah, baru orang nak dekat ilmu agama. Nah, ha, gitu juga lah. Suami, jangan kita pandang rendah. Walaupun dia kerja gaji rendah, wajib kena taat dia. Jangan nusyuh. Di antara nusyuh, menyakiti hati suami. Siapa tak mengikut suami jadi imam, memang terasa hati suami. Maka masuk dalam 4 golongan perempuan yang wajib masuk dalam neraka di akhirat nanti, iaitu satunya, perempuan yang menyakitkan hati suami. Jadi kalau dia buat gini, istighfar. Nah, kita tak lari daripada salah. Dan Allah suka memberi keampunan kepada kita. Natijah daripada kehadiran kita pada malam ini, kita tanamkan tekad untuk menjadi hamba Allah pula. Kerana lama-lama dah kita jadi hamba dunia, hamba pangkat, hamba macam-macam. Kita menjadi hamba Allah juga. Siapa bersama dengan agama Allah, dia adalah saudara kita. Siapa nak tolong agama Allah, wajib kita kena bantu dia. Siapa yang lawan agama Allah, maka wajib kita kena benci dia. Itulah yang membaikkan akidah kita dalam perjalanan pulang kita kepada Allah. Nah, esok ataupun lusa kita akan pasti menjadi mayat. Masuk dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma i'tiqaduka wa man ikhwanuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka. 7 hari 7 malam ditanya di dalam kubur. Jadi masa ni kita prepare, kita bersama dengan ulama, kita bersama dengan sunnah Nabi, kita menentang golongan yang melakukan kezaliman, kita bersama dengan golongan du'afa yang lemah yang ditindas. Alhamdulillah Allah terima kita sebagai hamba-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ni wa'allamtana wa'alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fiddunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.